Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Gelang, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan, Rasulnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Ya. Yang pertama, brosur halaman 3. Di surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asaa ayyakunu khairam minhum wa la nisaa'un min nisaa'in asaa ayyakunna khairam minhunna. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang perolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita memperolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang memperolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pertanyaan, bagaimana mencela diri sendiri itu? Dua, bagaimana memanggil dengan gelar yang buruk itu? Apabila namanya Yanto, tetapi karena orangnya kecil, dipanggil Isut. Apakah itu termasuk memanggil dengan gelar yang buruk, sedangkan yang bersangkutan tidak keberatan dipanggil Isut, Ustaz? Jadi maksud mencela diri sendiri, orang Islam itu sesama orang Islam seperti satu tubuh. Maka kalau orang Islam kok mencela orang Islam, itu hakikatnya mencela dirinya sendiri. Coba dibaca surat Al-Hujurat. Ayat 11 atau ayat 15 tentang walatan yang takut itu. Surat apa itu tentang surat An-Nur ya. Surat An-Nur. Mengapa kamu tidak percaya kepada dirimu sendiri itu yang kena berkenaan dengan berita bohong itu? Ya 11 sampai 15 berapa itu cari ya itu. Jadi ketika dia menceritakan mengapa kamu tidak mempercayai pada dirimu sendiri. Surat An-Nur surat ke-24 dari ayat 11 sampai 15. Ya, itu dibaca. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Likul limri'in minhum maktasaba minal ism. Walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adabun azim. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada'. Fa idh lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadhibun. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fihi adabun adzim. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Ya, terus. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. 2 ayat 13 tadi diulangi. Mengapa mereka yang menuduh itu Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri? Nah, ya. Laula isamitumuhu dhannal mu'minun wal mu'minat bi'anfusihim. Jadi, itu berita bohong. Diberitakan oleh orang-orang munafik. Ya. Yang diberitakan itu tidak main-main. Berita bohong itu ditimpakan kepada istri Nabi dan sahabat Nabi. Nah, orang-orang mukmin ini kan bersaudara satu tubuh. Mengapa orang mukmin ketika mendengar berita bohong itu tidak berprasangka baik pada dirinya sendiri? Maksudnya pada dirinya sendiri, orang mukmin sendiri. Yang diberitakan itu orang mukmin, beritanya berita bohong. Kok terus percaya? Mengapa tidak percaya pada dirinya sendiri? Mestinya kamu mengatakan hadza ithmun mubin. Ya, ini jelas-jelas berita bohong yang nyata. Enggak mungkin orang mukmin berbuat begitu, tidak mungkin. Nah, maka orang yang mencela dirinya sendiri, itu kalau orang mencela kaum muslimin, dia juga orang muslim, mencela orang muslim, hakikatnya itu mencela dirinya sendiri. Maka orang muslim mencela orang muslim itu hukumnya haram. Nah, al-muslimu lil muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Orang muslim satu dengan yang lain haram darahnya. Sampai perkelahian pertumpahan darah sesama muslim itu hukumnya haram. Maka dalam surah Al-Hadid diterangkan, apalagi kalau sampai bunuh-membunuh. Baik yang membunuh maupun yang disembuh, semuanya masuk neraka. Jadi gak ada kok orang muslim sama orang muslim bunuh-membunuh akhirnya merasa mati syahid, atau yang satu merasa menang, semuanya kalah, masuk neraka semua. Karena membunuh orang muslim dosa. Itu padahal membunuh dirinya sendiri. Haram darahnya, haram kehormatannya. Maka menghina, menginjak-injak kehormatan, merendahkan orang muslim. Kalau dia juga orang muslim, berarti merendahkan, menghina dirinya sendiri. Begitu indah persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ditanamkan pada para sahabat-sahabat dulu. Tapi rupanya hal begitu sudah tidak ada sekarang. Sudah tidak terasa. Menghina sesama muslim itu suatu hal biasa. Berita bohong yang diberitakan bohong, berita jelek kebohongan juga orang muslim, seolah hal biasa. Padahal dikatakan tadi, kamu mengatakan berita bohong dari mulut ke mulut, kamu ngira itu suatu hal hayinan, suatu yang ringan saja. Wahuwa inda Allah ya adim. Padahal di sisi Allah itu perkara besar. Di sisi Allah membawa berita bohong yang diberitakan orang muslim itu, berita bohong yang kamu sebarkan dapatnya hanya dari mulut ke mulut, mulutmu memberitakan. Itu perkara besar di sisi Allah. Itu kamu anggap sesuatu yang ringan saja. Watahsabunahu hayinan. Kamu mengira memberitakan yang tidak jelas sumbernya hanya kamu dengar dari mulut ke mulut, mulut ikut memberitakan, itu seolah-olah suatu yang ringan. Padahal diterangkan wahuwa indallahi adim. Di sisi Allah itu perkara besar. Ya. Apalagi jelek. Wong kejelekan dan muslim itu malah diterangkan oleh Rasulullah. Dalam brosurnya juga ada diterangkan. Ya. Menutup. Kalau kamu menutup aib saudara sesama muslim, Allah menutup aibmu di dunia dan di akhirat. Jadi kalau mendengar berita jeleknya sesama muslim, tidak boleh kita menyebar luas, ya ditutup itu. Aibnya saudara kita sesama muslim itu ya aib kita sendiri. Kenapa kamu sebar luaskan? Nah, itulah. Jadi yang dimaksud mencela diri itu, kalau kamu mencela orang muslim, itu sama dengan mencela dirimu sendiri. Menghina sesama muslim, hakikatnya menghina dirinya sendiri. Karena sesama muslim satu dengan yang lain seperti satu tubuh. Bagian sakit, seluruh tubuh merasakan sakit. Hadis Nabi masih jelas menjelaskan begitu. Tapi praktek dalam kehidupan sekarang sudah hampir tidak kita rasakan. Bedanya wong Islam kalau tidak Islam, bedanya wong, kalau orang Islam ya tak sholat, sing orang Islam tidak sholat gitu aja. Perilakunya dalam kehidupan sehari-hari hampir sama saja. Kalau mereka suka menyebar fitnah, orang Islam juga tidak sedikit suka menyebar fitnah. Kalau orang suka menyebar aibnya orang lain, orang Islam juga tidak sedikit suka menyebar aibnya orang lain. Apalagi zaman begini ini. Tahun politik begini, kadang-kadang politik itu menghalalkan segala cara. Tetapi ini dianggap pesaingnya. Wah, kalau ini nanti maju, saya tidak berhasil. Jatuhkan saja, cari-cari kadang-kadang. Cari-cari. Cari-cari jeleknya, terus disebarluaskan. Biar orang tidak suka. Itu dikirane ya, perbuatan semacam itu dianggap enteng ya. Padahal di sisi Allah perkara yang besar harus dipertanggungjawabkan. Itu hancurnya umat Islam itu di situ. Ya. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang difirmankan oleh Allah itu sudah jadi ucapan di mulut saja, jadi pengetahuan tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan. Kalau umat Islam kacau balau. Kalau itu dipraktekkan dalam kehidupan, pasti umat Islam itu menemani suatu kejayaan. Umat Islam dahulu jaya, kuat, berwibawa karena Al-Quran. Kalau orang umat Islam sudah mulai mengabaikan Al-Quran, ya mesti hancur, mesti celaka. Hina, pasti hina. Itu maksudnya. Kalau yang dimaksud, manggil-manggil dengan sebutan yang jelek, ya pokoknya jelas tadi disebut jelek malah seneng kan? Hanya kecil disebut disut. Ya kalau dia seneng ya, kadang-kadang orang ini sekarang jenengnya apa-apa ya panggilannya elek itu ya seneng. Ya pokoknya kita matikan jangan, kalau namanya baik ya dipanggil yang baik, apalagi ya seburuk-buruk panggilan itu, ya setelah beriman yang dipanggil fasik, dipanggil kafir atau dipanggil ya munafik dan sebagainya nggak boleh. Ya orang beriman kok, tak jelek-jeleknya orang beriman itu masih baik daripada orang yang tidak beriman. Dan kalau kamu beriman, dia beriman itu saudaramu. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina Akhwaikum. Terjadi perselisihan enggak sama muslim, diislahkan, didamaikan, jangan malah dibakar-bakar biar jadi. Perasaan sekarang ini ya, agama itu sudah tidak menjiwai dalam kehidupan. Qur'annya bunyinya sama zaman Rasulullah masih hidup sampai sekarang sama. Hadisnya ya sama. Tapi dalam praktek kehidupannya yang berbeda. Maka Nabi telah jauh mengatakan akan datang Islam itu tinggal namanya saja. Qur'an tinggal tulisan-tulisannya saja. Namanya Islam. Pengakuannya Islam. Identitasnya Islam. Perilakunya kafir. Perilakunya musyrik. Perilakunya fasik. Identitasnya Islam. Quran juga begitu. Tinggal tulisan-tulisan dibangga-banggakan. Walaupun tidak ngerti isinya. Tiap tahun diperingati. Bangga makan turunnya Al-Quran. Isinya apa enggak tahu. Padahal Quran diturunkan itu untuk dipelajari. Liyattabaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ya tiap ayatnya supaya dipelajari. Orang yang punya akal pikiran supaya dapat pelajaran. Sekarang malah kalau mempelajari Al-Quran malah dibenci. Tadi saya dengar silaturahim tadi. Setelah dia ikut ngaji di NDA oleh kiainya bisa hadat lagi dari siapa tadi? Dari mana tadi? Jadi yang kemurtad lebu ngaji di NDA dia kemurtad lebu syahadat ke mana? Luar biasa kan? Itu hancurnya umat Islam begitu. Quran dibaca tiap hari. Wah, ini Quran dikasih. Tak boleh. Kena racun kamu nanti. Ada Quran itu diturunkan oleh Allah itu supaya dikaji. Dapat pelajaran dari Al-Quran itu. Al-Quran itu diturunkan hujan sebagai petunjuk. Nah, petunjuk apa kalau kita paham pun tidak? Petunjuk apa? Nah, setelah kita ngaji, paham betul Al-Quran, banyak pelajaran yang diambil. Bisa tadi dengar silaturahim tadi banyak bapak-bapak, ibu-ibu hanya dengar radio saja. Walaupun pertama kali mungkin dengar radio itu pertama tidak suka. Ada yang mengatakan ini Ustaz kok nyentrik. Mosok Ustaz kok kuningnya ceplas-ceplos bareng jengoknya kok enak gitu loh. Terus juga gedeng sih rumah nasi. Memang Islam itu harus seplas-seplas. Aja hehehe. Ini pelacur. Kalau kono hehehe. Kalau kini hehehe pelacur. Kalau Islam tegas. Ya tidak. Ya tidak. Halal katakan halal. Haram katakan haram. Harus itu. Oh, furqan. Quran itu furqan. Pembeda yang hak dan yang batil. Kalau itu batil katakan batil. Walaupun sudah banyak dikerjakan oleh umat Islam di masyarakatnya, tapi suatu kebatilan katakan ini batil. Nah, kalau orang yang hatinya beriman diterangkan ayat-ayat Allah, sekalipun yang diterangkan itu mengenai perbuatannya, zadadhum iman imanan. Oh, ternyata yang saya lakukan selama ini tidak cocok dengan Quran itu. Kalau tambah imannya, kalau sudah tahu bahwa yang dilakukan itu salah, menyimpang dari Al-Quran, berhentikan perbuatan itu, ikuti Quran. Jangan Qurannya malah suruh mengikuti dirinya. Quran harus dijadikan di depan. Kita turuti kemana Quran membawa kita itu. Walaupun resikonya mungkin dibenci orang. Dan orang yang tidak suka kepada Al-Quran itu memang, ya tuh, tidak yakin dengan kebenaran Quran itu. Bukan baru sekarang, sejak zaman Nabi dulu begitu. Sebelum Nabi menyebarkan Quran, disebut Al-Amin oleh bangsanya. Setelah Nabi menyebarkan Al-Quran, bukan lagi Al-Amin, tapi Al-Majnun. Dulu disebut orang dapat dipercaya. Setelah menyebarkan Quran, ini orang gila sekarang. Tapi bagaimanapun juga, Quran tidak bisa dibendung. Allahumma timmu nurihi walau karyal musyrikun. Kamu berusaha membentuk Al-Quran itu gak bisa. Allah yang akan menyempurnakan. Ya. gantilah seperti Bupati Kerinci, maunya kan membendung. Quran jangan hidup di sini. Oh, sudah. Alhamdulillah pengadilan memenangkan, pengadilan PTUN menang MTA. Ya. Harus dicabut surat pelarangan MTA yang ada di Kabupaten Kerinci itu. Nah, ini, mudah-mudahan nanti kabupaten-kabupaten lain yang melarang MTA, malah bupati ini orang melarang, kesbang pole malah melarang. Ya. Malah ono lurah melarang. Wah, luar biasa. Dadi lurah kementus merajamai. Dadi lurah lho kuwi. Terus entuk ngaji. Dicabut nyawamu apa plerak-plerak wis ora. Sopo sing arep nulungi kamu? Nyawa diambil megap-megap siapa yang menolong kamu? Nah, melawan bahasa eling mati gitu lah. Kemaki ngomong jadi penguasa ya harusnya. Kalau jadi penguasa itu mestinya menggunakan kekuasaannya untuk mencegah kemungkaran. Bukan malah untuk menyuburkan kemungkaran. Nah, aku jadi penguasa pirang tahun. Jadi bupati. Ya. Lestari 5 tahun. 5 tahun rampung jabatamu, nek rampung mlebu penjara kan gitu toh. Lah kok senenge sepiro jebul. Nah, itulah. Jadi harus kita terima. Selamat datang ini dari rombongan Cilacap Kroya. Jadi ada yang Bapak tunanetra dari Kroya. Datang sendiri. Tidak melihat mata di kepala tunanetra, tapi mata hatinya tajam, bisa mengerti kebenaran. Banyak orang yang matanya itu melek, lolap-lolap, ropopo, tapi mata hatinya buta. Tidak bisa mengerti kebenaran. Maka Allah mengatakan, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhalu sabila. Siapa yang mata hatinya buta, maka di akhir akan lebih buta dan tersesat dari jalan yang lurus. Dari Kroya dengan radio datang di, bisa datang ke sini. Karena tidak melihat jalan. Matanya biasa, hatinya yang melihat. Sampai juga ke sini akhirnya. Dari Banjarnegara 25 orang. Dari Tuban 20 orang. Pagi ini banyak tamu ya. Dari Gondang Sari, Gunung Kidul 30 orang. Kedunggalar Dua Ngawi 60 orang. Karanganyar Ngawi, Karanganyar Ngawi 22 orang. Dari Jepon Blora 20 orang. Tanggulangin Jatisono 20 orang. Jambu Semarang 8 orang. Dari Cimbung, Klaten, bukan Pesugihan ini ya. Cimbung ini katanya Pesugihan Bulus gitu, Klaten. 25 orang. Cabang Pakem Sleman, 1 bis tambah 2 mobil. Kok bisa datang ke sini apa? Do kencan apa? Nah, apa yang mengundangi ke sini ini? Karena dengar radio. Terpanggil hatinya. Ya. Itu tadi Allah itu kalau mengendaki orang itu dapat hidayah. Ya. Menjadikan hatinya itu longgar. Ya. Yasrah sadrahu lil Islam. Dadanya menjadi longgar untuk menerima Islam. Maka Islam, sumbernya Islam itu dari Quran dan Sunnah ya. Diterangkan hatinya longgar. Walaupun jauh harus mengeluarkan dana, mengeluarkan biaya, mengorbankan waktu. Berangkat dadanya longgar. Tapi orang yang dikendaki oleh Allah sesat. Ya, mendengar Al-Quran itu dadanya sesek. Ya ja'alahu. Ya. Lain tadi kalau ini yasrah sadrahu. Kalau ini ya ja'alahu. Doyikon. Harjan ka'an nama yasadu sisama. Dadanya menjadi sumpek. Napasnya menggeh-menggeh seolah-olah mendaki ke langit. Jadi ora kok sekedar menek gunung, menek meng langit. Merungokke Quran diterangke itu badannya sesek panas. Itu orang yang digendeng Allah sesat. Yang mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara rombongan dari jauh saya ini dipermudahkan oleh Allah, saya istiqomah. Tidak bisa datang ke sini, ya alhamdulillah bisa dengarkan radio. Saya istiqomah, kesempatan datang ke sini, ya bisa bersilaturahim dengan saudara kita yang lain. Apalagi pertanyaan yang lain. Dari brosur, Mas Reza. Brosur Al-Malik Masad, hadis yang pertama. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Riwayat Bukhari. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Dari Riwayat Bukhari juz 1 halaman 9. Pertanyaan, apakah seseorang yang sudah dijuluki Habib, Kyai Haji, Al-Ustaz dan lain sebagainya, bahkan termasuk cendikiawan karena beliau seorang dosen, tetapi malah menghasut, berkhianat dan menyakiti sesama muslim dengan menyebar fitnah, dia bisa dikatakan tidak beriman atau imannya kadzib, Ustaz? Jadi Habib itu juga tidak jaminan masuk surga. Saya juga punya anak namanya Habib. Ya, kalau nanti kita itu ini Habib, jangan dikira Habib itu ya jaminan masuk surga. Enggak. Yang dijamin masuk surga itu bukan Habib. Saya bukan meremehkan Habib lo ya. Boleh oh neng jaminan Habib masuk surga, boleh ayat atau boleh hadis. Yang dijamin masuk surga itu amanu wa amilus shalihat. Ayat Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Di ayat lain dijamin masuk surga itu orang yang bertakwa. Ya, uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Bukan disediakan untuk Habib, bukan. Untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau Habib dia bertakwa ya masuk surga, pasti. Kalau Habib tidak bertakwa ya neraka tempatnya. Jangan diputer balik omongan saya ya. Dikira menghina Habib, tidak. Yang menghina Habib, wah anak saya senang ke Habib kok. Tapi saya senang dengan Habib. Habib. Ya. Lah kalau Habib kok tukang memfitnah, tukang menyebar fitnah. Innal ladzina fatadul mu'minin wal mu'minat. Ya. Itu diterangkan oleh Allah, orang yang suka menyebar fitnah. Ya, laki perang mukmin laki maupun perang sumalam yatubu kemudian tidak mau bertobat, walahum adzabu jahannam walahum adzabul hari. Baca ayatnya. Ini bukan ngomong kosong ya. Yang ngendika begitu Allah. Surat Al-Buruj ya. Surat Al-Buruj surat ke-85 ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Siapa saja itu? Apakah itu Habib? Apakah itu Ustaz? Apakah itu Kiai? Apakah itu ulama? Kalau suka menyebar fitnah, tempatnya jahanam. Tidak ada kok prioritas. Kalau orang lain menyebar fitnah jahanam, kalau ustaz tidak, Kiai tidak, Habib tidak, sama. Di hadapan Allah semua manusia itu sama. Yang berbeda karena apa? takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Anak nabi, ya, anak petani, anak pedagang, anak gali sama. Yang beda kan bapaknya. Kalau anak nabi mesti masuk surga? Iya. Tidak. Anak nabi siapa yang masuk neraka? Ya, anaknya Nabi Nuh masuk neraka. Sama. Jadi jangan ngedel-ngedel ke lagi anak ustaz ngerebu lah. Anak bupati itu gayanya wis kaya ngungkuli anak lurah. Anak lurah ngungkuli anak tani biasa. Oh enggak, sama. Bupati, lurah, presiden dikala itu kan jabatan yang dunia ini. Itu yang memberi Allah. Ya. Itu suatu amanat tanggung jawab. Kalau bisa bertanggung jawab di hadapan Allah, ya, rasakan nanti akibatnya. Ya, dan kalau Habib, Ustadz, Kiai, ulama kok suka menyebar fitnah, ya, itu salah. Salah yang menyebut itu Ustadz. Salah yang menyebut itu kiai, salah itu yang menyebut ulama. Itu sebetulnya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz. Tapi disebut itu. Kalau ulama itu warasatul, dia tidak suka nabi kok. Menyebar fitnah. Ulama itu pewaris para nabi. Tentu tidak suka menyebar fitnah itu. Nabi. Sekarang kadang-kadang orang tidak ngerti ulama. Jadi supaya putih dhuwur diwate dawa wah itu ulama gitu. Gitu kan? Ada ulama itu orang yang berilmu, orang alim. Dan kalau orang yang disebut ulama itu pewaris para nabi. Sedang nabi kita Muhammad SAW mewariskan apa? Al-Quran dan sunnah. Pengakuan beliau sendiri. Taraktu fikum amrayni. Lantadilu ma masaktum bihima kitab Allah wa sunnatan nabi. Jadi kalau ulama mewarisi itu, kalau tidak mewarisi itu bukan ulama. Bukan ulama. Mau ulama dengan Quran sunnah malah benci itu gimana? Apa lagi? Berserah lima, di hadis yang kedua. An Abi Ayyub al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin ya'takiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalami. Roh muslim. Dari Abu Ayyub al-Ansari, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih 3 hari. Apabila keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Dan sebaik-baik dari keduanya itu ialah orang yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1984. Saya sebagai seorang istri didiamkan selama 1 bulan tidak diberi nafkah. Saya sudah bilang kalau mendiamkan bolehnya cuma 3 hari. Tetapi suami sudah saya bilangi tidak mau, maunya berlanjut sampai mati. Saya sudah tahu kesalahan saya. Masalahnya hal akikoh, mintanya suami disembelih di rumah. Karena ada hujan abu, saya sembelihkan ke tempat Pak Ustadz lain, tetapi dimasak di rumah. Karena saya salah, saya sudah minta maaf, tetapi suami tidak mau memaafkan. Pertanyaan saya harus bagaimana? Saya minta solusi kepada Al Ustadz. Apa nanti menghalangi saya masuk surga Ustadz? Wis pegatan baik. Loh, lana wis gini sampai mati nera pegatan ngopo. Ya, jadi suami begitu itu ya tidak tahu kewajibannya sebagai suami. Masa ngeneke bujine ini kok nganti mati. Apa nek butuh ya meneng-meneng baik. Rasa ngomong. Jadi itu tidak masuk akal. Apalagi masalahnya masalah akikoh. Akikoh itu ibadah. Lah kan? Ibadah kok malah jadi jutaan nganti mati itu. Cara apa? ibadah. Mung mlehake kok. Ya. Lah kok malah dadi suami istri akan dibiarkan neng-nengan sampai mati. Lah kan udah begitu kan udah. Bukan suami istri lagi. Nah, dulu ketemunya suami istri di mana itu? Ya. Padahal tujuan pernikahan itu mawaddatan warahmah. Supaya menjalin rasa cinta dan kasih sayang. Nah, kalau sudah tidak tercapai, apa tidak seneng-nengan sampai mati itu peluruhnya wegah, berarti kan tujuan pernikahan gagal. Nah, kalau sudah sampai mati akan dibiarkan terus, tidak diberi nafkah, tidak disentuh, tidak dilurui sampai mati, lah buat apa punya suami seperti itu? Api-apian baik, cerai sudah. Nah, kalau itu tidak cerai sampai mati, nah kalau dicerai kan nanti mungkin kamu bisa ganti suami lain. Ya. Istrinya juga bisa ganti istri yang lain. Tapi kalau meneng-menengan tidak terjadi perceraian, nah, kalau ada orang mau menikahi kamu, gak berani masih punya suami. Tampaknya masih punya, padahal nyatanya tidak. Lagi beri nafkah ya tidak. Omongnya tidak, lah itu apa gunanya? Nah itu rumah tangga semacam itu, rumah tangga yang tidak diatur secara Islam. Tidak diatur secara Islam. Apalagi, ya, dengan istrinya tidak mau sopwaruh. Ya. Dengan istri orang lain malah nek ngomongan jangcaman. Ya. Gimana itu? Nah, maka tidak cara Islam. Cara Islam harusnya, ya, wong Allah itu yang memberi segala sesuatu kepada manusia. Dosanya manusia sebesar apapun, kalau mohon ampun, diampuni oleh Allah. Kecuali dosa syirik. Ya. Dan suami memberi apa tuh kepada istri? Dan kok salah? Kalau dihitung salah, ya tidak salah. Ya, pada gini itu. Apalagi masalah ibadah. Andai kata terjadi itu silang pendapat, Islam sudah mengatur, namanya berselisih. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduh ila Allah wa rasul. Kalau terjadi perselisihan tentang sesuatu, kembali pada Allah, kembali pada Rasulullah. In kuntum tu'minuna billah, kalau kamu orang yang beriman pada Allah, kembalikan pada Rasulullah. Istrinya sudah mengajukan. Ya, menurut Rasulullah orang mendiamkan itu tidak boleh lebih 3 hari. Ya, maka sudah 3 hari kita baik lagi. Tidak, sampai mati. Berarti sudah menentang Rasulullah itu. Menentang Rasulullah. Kalau buat Allah, tujuan kamu pernikahan itu menjalin rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Kalau sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang, berarti kan sudah tidak menurut tuntunan Allah itu. Allah sudah tidak ditaati, Rasulullah tidak ditaati, siapa yang ditaati? Nah, itu hawa nafsu lah itu. Sedang hawa nafsu itu la amaratun bi isu, selalu mengajak kepada yang jelek. Nah itu. Dan kamu yang tanya tadi, ya, betah di negeri saat sekeurek ya, rasa rigunan terus itu gak apa-apa. Sudah meneng-menengan malah ngirit omong. Kalau tanyakan cara Islam, berarti sudah tidak bisa ketemu. Kalau tidak bisa ketemu, bercerai dengan cara baik. Bisa kumpi ma'ruf, aw tasri kumpi ihsan. Bercerai dengan baik. Apalagi? Masih dari hadis yang sama. Saya sudah mendiamkan teman saya kurang lebih 1 tahun. Karena masalah keluarga. Dia adalah teman baik saya dan sudah saya anggap seperti keluarga. Namun pertemanan saya itu akhirnya patah akibat dia dan istri saya menjalin hubungan yang tidak dibenarkan oleh agama. Dan dia juga pernah akan mengajak istri saya untuk nikah siri, padahal dia sudah punya istri dan anak sama seperti saya. Pertanyaan, apabila saya mendiamkan teman saya tersebut, apakah saya termasuk ingkar dengan sunnah Nabi? Dan apabila saya berbaikan dengan teman saya tersebut, saya khawatir bila nanti dapat merusak keluarga saya dan keluarga dia yang sekarang sudah harmonis. Mendiamkan orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak sholat, apakah tidak menyelisihi hadis di atas? Dalam hal apa saja kita boleh bermusuhan dengan manusia? Mohon arahan dan petunjuk dari Al-Ustaz. Tidak ada orang Islam yang tidak sholat. Kamu tadi mengatakan mempunyai teman Islam tapi tidak sholat. Orang Islam tidak sholat itu tidak ada. Jadi temanmu tadi bukan orang Islam. Maka pantas mau nikahi istrimu. Cara siri, nek cara Islam, wanita yang sudah bersuami tidak boleh dinikahi. Tapi temanmu itu, ya, nek nikah cara naib, wah konangan karo bojone itu, wis siri baik. Ya. Kuwi ora nikah, ning zina. Nah, kuwi mesti dudu orang Islam. Mula pantas dhewe kanca wong ora salat itu. Ora salat ora ngerti hukum halal haram. Ya. Maka yang begitu itu ya di samping temanmu itu bisa merusak keluargamu, juga istrimu yang perlu dididik. Kenapa? Sudah punya suami kok masih menjalin cinta dengan orang lain kayak orang bukan orang Islam pisan. Nah, tarinan wae kok wis jelek karo aku. Ya ta? Nek wis ora gelem karo kowe ya tinggal wae lah golek liyane. Jangan dipaksa. Nek ora gelem kok apa dipaksa? Wong wedo akeh iku. Ini belakangmu itu putri semua. Jadi kalau rumah tangga begitu itu mau hancur rumah tangga. Kalau dia orang Islam, tidak hanya takut dengan manusia. Yang paling ditakut itu Allah. Mau berbuat menjalin cinta dengan orang lain, bukan takut dengan suaminya. Kalau hanya takut dengan suaminya, ngelimpai ke suami, gampang. Suami ini nyambut cair atau mulai. Paling 3 hari pulang, atau pagi berangkat, malam baru pulang. Nah, di sela-sela itu kan bisa. Tapi kapan kamu bisa menyembunyikan dari pandangan Allah? Coba dibaca lagi itu. Dalam surat ayat 7 itu. Ya. Kamu 2 orang, Allah yang ketiga. Kamu 3 orang, Allah yang keempat. Nah, coba itu dibaca ayat itu. Surat Mujadilah, surat ke-58, ya. Ayat 7. Mujadilah, ayat 7. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la aktsara illa huwa ma'hum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Inna allaha fi kulli syai'in alim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya kan? Kalau kamu berada 4 orang, Allah yang 5. Jangan dikira 4 orang, yang 4 orang itu aja. Kalau kamu 3 orang, Allah yang 4. Dah kita nyepi aja. 2 orang aja kita, jangan sampai ada yang dengar selain kita berdua ini. Allah yang 3. Ya. Jadi jangan dikira tidak ada orang 3. Seolah-olah pembicaraan itu hanya didengar yang bicara itu aja. Ketahui. Kalau kamu 2 orang, yang 3 itu Allah. Terus diterangkan di situ illa huwa mahum aina makanu. Ya, di mana saja kamu berada, Allah itu selalu menyertai kamu. Kamu sendirian, Allah yang keduanya. Maka tidak ada perbuatan manusia yang lepas dari pengawasan Allah. Walaupun sudah sembunyi-sembunyi seolah-olah enggak ada yang tahu. Ya. Allah tahu. Allah tahu. Maka kalau perasaan diawasi Allah itu melekat pada dirinya, dijamin orang itu pasti lurus. Tapi kalau seorang istri hanya takut pada suami, walah mudah. Juga suami. Kalau mau berserang, berwasirang takut pada istri, ya juga mudah sekali. Tapi kalau takut kepada Allah ilah, itu yang merupakan jaminan. Pasti orang itu baik. Tidak usah diawasi manusia. Kalau sudah diawasi oleh Allah, tentu dia tidak berani berbuat macam-macam. Kalau hanya manusia, maka dulu pernah ada istilah waskat, pengawasan yang melekat. Maksudnya dia melekat itu jangan sampai perbuatan curang tidak ketahuan. Karena pengawasannya melekat. Saking melekatnya malah dum-duman. Melekat lagi. Ya soalnya, kaya ono lah. Yang penting aku, ya, bagi ono. Wes serat tidak saya tegur, saya ingat, tapi kamu harus tahu sendiri. Maka saking melekatnya, tidak bisa diberantas korupsi. Pengawasi podo. Di hutan-hutan gundul. Padahal ada polisi hutan. Ya. Tapi setelah ditugaskan di itu, jadi orang hutan. Jadi, wah ibu bapak tiapnya seorang gagas orang hutan. Nah itulah. Maka perasaan merasa diawasi oleh Allah itu yang menjamin manusia itu pasti akan menjadi baik. Tidak perlu diawasi oleh manusia. Sebenarnya Islam itu sudah cukup lengkap, sempurna untuk mendidik manusia menjadi baik, baik secara pribadi atau secara kebersamaan. Coba mana kelemahan Islam? Kekurangannya Islam itu di mana? Untuk menjalin hidup rukun. Sampai terjadi perselisihan saja boleh. Sulahnya paling 3 hari aja. Ya, terus diterangkan dalam hadis tadi. Ya, gak boleh kan? Satu sama-sama. Jadi kalau ketemu melengos. Yang satu ketemu melengos. Ya, jadi ketemu sama-sama berpaling melengos. Nabi mengatakan yang paling baik yang mendahului memberi salam. Nah, yang kalau kita dinengke orang, aja kita melengas. Kamu mendahului memberi salam itu yang paling baik. Nilainya tinggi di sisi Allah. Walaupun ini dianggap manusia ora pandak toh. Wong larat are ngenengke aku. Nah, aku mbok nganti turun 7, butuh apa are kowe? Nah, itu orang jelek. Ya. Kalau saya menegur kamu, beri salam kamu, bukan karena saya ya butuh, telah butuh kamu, tapi takut kepada Allah. Kalau saya sampai diam-diaman berkepanjangan, saya takut. Itu melanggar hukum-hukum Allah. Lebih baik saya menegur kamu. Mendahului. Maka Nabi kita juga mengatakan, sil man qata'ak, wa'ti man haramak, wa'fu man zalamak. Sambunglah orang yang memutus hubungan dengan kamu. Kalau kita diputus hubungan, dicotak atau jawabannya ya, luruwono. Walaupun kita mungkin dikatakan, alah, berapa ndak, tetah berapa lama kamu ngeneng ke saya. Ya sebenarnya apa? Manusia. Apa? Tapi Allah mengangkat derajat kita, kita mendahului. Mengamalkan sabda Rasulullah. Sambung orang yang memutus kamu. Berikan orang yang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu. Kalau ada orang memberikan kepadamu seolah haram. Meminjami gak mau seolah haram. Kalau kamu punya sesuatu, berikan pada orang yang itu. Wa'fu aman dalamat. Maafkan orang yang mendzalimi kamu, maafkan dia. Itu orang yang mulia. Nah. Menegur mendahului, ngelurui dhisik orang yang mendiamkan kita, itu berat. Kesehatan berat, walaupun ngomong. Ngomong apa-apa bisa, tapi ngomong untuk ngelurui orang yang ngenengke kita itu berat. Itu. Berat. Pilih kon ngangkat beras, atau ngangkat berat 50 kilo timbang kon ngelurui sik. Gitu. Itu memang perbuatan baik itu, nilainya besar, mulai ya berat. Tapi orang yang melaksanakan itu dengan mudah, itu yang dikehendaki oleh Allah, keselamatannya. Yasroh sodrohu lil Islam. Jadi menerima aturan Islam itu enteng gitu lah. Oh Islam mengajarkan sebab gini, dadanya longgar. Aku ra jaga gaji, enggak ngeluruhi sih, Nabi begitu ya ada tak tegur. Perkara dia saya tegur mulai mas itu urusan dia. Tapi saya akan mendahului menegur. Nah itu menerima aturan itu mudah. Meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah itu dadanya longgar. Majurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyatan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tapi orang yang dikehendaki Allah kesesatannya menerima ajaran Islam, aturan Islam itu berat. Dadanya menjadi sesek, sempit. Napasnya terengah-engah seolah-olah mendaki ke langit. Nah itu orang yang calon dia akan sesat. Apa lagi? Berikutnya halaman 5 masih ke halaman 6. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum bidh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul haditsi wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wakunu ibadallahi ikhwana. Rawi Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah diri kalian dari berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta perkataan hati. Janganlah kalian mendengar-dengarkan pembicaraan orang lain, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kalian bersaing yang tidak sehat. Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling membenci, dan janganlah saling membelakangi. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan. Dan janganlah kalian saling membenci, dan jangan kalian saling membelakangi. Yang dimaksud bagaimana membelakangi itu, Ustaz? Dan bagaimanakah kita dalam bertemu dengan seseorang non-muslim yang ketika bertemu dia malah menghindar, Ustaz? Nah, ini sebenarnya indah sekali lah aturan dalam Islam itu. Indah sekali kalau ini diamalkan tuh gak ada alasan untuk tidak rukun sesama muslim tuh gak ada. Gak ada untuk itu. Ya kan? Maka di sini perintah Nabi di situ diterangkan iyakum wadzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka. Prasangka buruk itu akdzabul hadis. Prasangka jelek itu sejelek-jelek pembicaraan hati. Dalam hati kita punya perasaan menyangka orang tidak baik itu hatimu bersuara sangat jelek menyangka saudaramu tidak baik. Maka dilarang. Ya. Wala tahassasu. Jangan suka nguping-nguping. Ada orang bicara nguping-nguping di rungok-rungok. Nah, nanti setelah dapat semacam bahan itulah untuk bahan pembicaraan. Ya. Nguping-nguping penjaraan yang penjaraan orang lain yang bukan urusannya dia itu enggak boleh. Enggak boleh di situ. Wala tajassasu apalagi mencari-cari kesalahan. Orang Islam itu tidak boleh mencari-cari kesalahan. Hanya kalau kamu tahu salahnya, tegur, diingatkan. Kalau tidak tahu salahnya, jangan dicari-cari. Bahwa orang itu kalau mencari salahnya, ada saja. Ada saja. Maka jangan-jangan mencari-cari kesalahan. Kalau dia salah saja, tegurin. Ya, bapak-bapak ini ada kok. Kalau yang ngasih ngantuk itu salah. Terus yang mulai saya ngantuk. Ya. Yang dekat itu ngerti kok ngantuk lah. Salah kok. Wong ngaji dasar tokoh ini mau turu juga. Nah, maka kalau tak salah, bangunkan. Bisa lah, gini mulai rakrung apa-apa. Dibangunkan. Contoh gulai sing ngantuknya sopo ya. Nah, terus bapak melaku-melaku gulai malah kamu sendiri rasidong ngaji. Gulai mau ngantuk. Nah, lah ngantuk itu apalagi yang lantai tiga itu mungkin dua turu ramu ngantuk. Lantai tiga itu coba sekali-sekali disoting ya, ya lantai tiga itu. Isinya ada turu. Nah, kalau betul begitu, nah itu salah. Tak? Ingat, disoting, lain waktu nanti ditayangkan nih lantai tiga. Ini loh, jelas. Nah, kalau ngapung ngaji modelnya itu nanti dapat apa gitu. Nah, gitu lah. Nah, itu salah. Diingatkan. Jangan ditarik-tarik kesalahannya. Wala tanafasu, jangan bersaing, tetapi dasihat tasdid fastabiqul khairat. Berlomba dalam mencari kebaikan. Jangan persaingan yang tidak sehat akhirnya saling jatuh, menjatuhkan. Apa saja tidak boleh. Maka perintah Rasulullah itu, wala tahasadu, di samping jangan persaing tidak sehat, jangan mendengki. Jangan mendengki. Ya. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Apa ini? Nah, yang ngantuk kan? Ya sekali-sekali yang ngantuk disorot ya, biar gitu. Sudah biar. Ya, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Tadi di hadis yang di atas tadi dah. Jadi, saling membelakangi itu artinya kalau bertemu ini melengos, ini itu ya melengos. Jadi saling membelakangi. Ibaratnya ketemu itu enggak mau. Ya ketemu melengos karena ketemu melengos ini podot ini. Lah, cara Islam enggak boleh begitu itu. Kenapa ketemu saudaramu kok kamu saling membelakangi? Ya, saling membelakangi. Maka di situ tidak boleh wala tadabaru. Terus dikendaki oleh Nabi itu wakunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu menjadi hamba Allah itu yang bersaudara. Jangan ketemu malah saling membelakangi. Membelakangi itu maksudnya nyingkur gitu loh. Nyingkur. Pokoknya melengos gak mau. Misalnya kamu, ini satu jalan. Mau jalan dari selatan, ini jalan dari utara. Kebetulan mau ketemu. Wah, ini ketemu si fulan. Terserah situ, balik. Ini juga balik. Nah, itu jangan. Haram hukumnya. Maka jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kita semua itu hamba Allah. Kalau kita bermusuhan sama hamba Allah itu yang kita harapkan apa? Toh? Katanya kita hidup itu mengharap ridhonya Allah. Mengapa kamu saling membelakangi? Mengapa kamu saling mencari-cari kesalahan? Mengapa kamu saling membenci? Mengapa kamu saling mendengki? Dengki itu perasaan tidak senang kalau saudara mendapat kenikmatan. Perasaan senang kalau saudaranya mendapat musibah. In tamtasun hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayiatun yafrahu biha. Kalau saudaramu mendapat kesenangan, kamu tidak suka. Tetapi kalau saudaramu tertimpa musibah, kamu bergembira karenanya. Karena saudara saya mendapat musibah, dagangnya bangkrut, ya. Hancur dan sebagainya. Nah, kamu seneng. Nah, jangan sampai terjadi begitu. Sesama muslim itu bersaudara. Maka jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kalau ini dipraktekkan, tidak ada umat Islam permusuhan. Tidak ada saling menjatuhkan. Tidak ada saling dengki-mendengki. Tidak ada. Hadis Nabi masih utuh. Bunyinya sejak dulu sampai sekarang ya seperti ini. Tapi praktek dalam kehidupan sulit sekarang ditemukan. Walaupun sama-sama muslim. Kadang berjagang aja bersaing. Jatuh menjatuhkan harga. Ya. Dan segala hal. Masalah kecil aja kadang-kadang jodohan. Sampai itu tadi. Sama-sama suami istri coba. Masalah kekoh. Nanti neng-nengan nanti mati. Itu coba. Nah itu kan sudah bukan orang Islam lagi. Itu namanya menerima aturan Islam itu dadanya sesak. Ya, kalau diteruskan seperti itu alamat akan menemui kesesatan. sesat, tidak akan selamat. Maka itu kalau menurut tadi, walaupun dianggap itu suatu kesalahan, ya, sudah kembali aja pada tuntunan Nabi. Tuntunan Nabi, jadilah hamba Allah yang bersaudara, apalagi suami istri yang tadinya orang lain diikat dengan pernikahan menjadi suami istri yang saling menjalin cinta dan kasih sayang. Itu tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak boleh suami istri benci-membenci. Apalagi suami istri saling membelakangi. Ya, suaminya mau ke dapur, mau ambil apa lah, istrinya ya ngebali rasido. Ya. Terus, tidaklah istrinya mau ke sekolah, mau nyuci, istrinya nenggono rasido meneh. Ya. Balik, aku jangan diketemu wong iki. Wong iki ki sapa? Itu siapa kok ora gelem ketemu wong iki itu? Nah, kan sudah begitu kan sudah bukan suami istri lagi itu. Nah, kalau cara Islam, suami istri harus menjalin cinta dan kasih sayang. Kesalahan istrimu apa? Maafkanlah. Wal afina 'anil nas. Ya. Orang yang baik itu pemaaf terhadap kesalahan sama manusia, apalagi kesalahan istri. Kalau sedang marah, Allah juga mengatakan orang cirinya orang bertakwa itu wal kadziminal ghaidho, menahan marahnya. Wal afina 'anil nas, pemaaf kepada orang lain. Siapa berbuat salah dimaafkan. Nah, kalau sudah maaf tidak mau memaafkan, malah sampai matilah itu sudah bukan orang yang bertakwa. Tidak ada harapan masuk surga, enggak ada. Karena surga itu hanya untuk orang yang bertakwa. Perilaku semacam itu jauh dari sifat takwa. Maka surga tidak ada tempat itu. Ya. Jadi ya, jadi jangan saling membelakang itu maksudnya. Mestinya ketemu saling berikan salam, tegur sapa, kabar kita. Kok malah ketemu malah balik kabeh. Nah, ini namanya saling membelakangi. Yo, jadi kalau hadis ini diamalkan, tidak ada persaudaraan. Retak itu tidak ada. Malah yang retak-retak itu diperintahkan oleh Nabi. Fakunu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Ya. Hadisnya bagus tadi. Tapi mengapa Islam yang seperti ini tidak ada? Sudah tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Hadis-hadis semacam itu tidak. Jadi mengaku kalau Muhammad itu nabinya. Tapi ajarannya tidak mau pakai. Tidak mau pakai. Tapi ngarep-ngarep soal. Ngarep apa? Apa? Syafaatnya. Ya kalau di moco salawat nanti dapat syafaat nabi. Lalu ngajarannya tidak mau pakai. Kok mau dapat syafaat itu gimana? Nabi mengatakan mandroli bahan sunati falaisam ini. Dan tidak mau meniru sunnahku bukan umatku. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, siapa melakukan perbuatan yang tidak aku perintahkan, yang saya perintahkan malah ditolak, yang saya perintahkan tidak mau, tidak diperintahkan malah diikuti, tolak amalnya tidak diterima. Ya kok ngarep-arep syafaat. Kita ngakoni nabi sing tidak mau menjalankan. Ya. Nah, syafaat dari mana yang kita harapkan? Tidak mungkin orang semacam ini kita akan dapat syafaat itu. Kalau disuruh mengikuti Allah itu Rasul malah karena tabi umma alfaina alaihi abana dak saya tidak ikuti Allah, tidak usah ikuti Rasul, saya cukup mengikuti yang saya dapati bapak-bapak saya dulu mengerjakan. Saya kok mau mengharapkan syafaat nabi? Ya minta syafaat bapakmu kuwi. Minta syafaat mbahmu itu. Ya, apalagi Profesor halaman 7, hadis yang kedua. An Abi Bakrata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza taqal muslimani fi safaihima fal qatilu wal maqtulu finnari." Rawi Muslim. Dari Abu Bakra ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan menghunus pedang masing-masing, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, dalam hal ini apabila kita didolimi, diserang oleh umat Islam yang lain seperti yang dialami oleh warga MTA di Meluro, Kudus, Gresik, dan di daerah lain, apakah kita juga harus diam? Padahal mereka tujuannya untuk menyakiti badan. Tetapi kalau salah sasaran, kan sama juga membunuh, Ustaz. Apa yang ditanyakan? Apa diam? Tidak. Diurus itu kok diam gimana? Kita enggak ada orang semacam itu. Tangga itu orang bodoh. Tidak mengerti aturan agama. Selama tidak keterlaluan, bah kita sabar. Dia mendolimi kita. Perintah Allah tadi, waqfu aman dolamat. Perintah Nabi. Perintah Allah juga begitu. Wal'afina aninnas. Ya, maafkan orang yang mendolimi kamu. Kata Nabi tadi begitu. Dolimi. Lah, kecuali kalau kita maafkan dia malah nekat, gebuki sampai ini. Nah, kita melawan boleh. Namanya membela diri. Kita membela diri. Masa orang digebuki meneng wae? Nah, kuno ya orang Islam. Bukan. Kalau orang menganiaya orang Islam, dikalahkan tak nurut. Lah, tadi coba. Ada tadi di hati depan tadi. Apabila dua orang secara suruh mendamaikan. Tapi yang tidak mau didamaikan, nah itu perangi. Jadi, halaman 2 itu. Wain ta'ifatani minal mu'minin. Coba dibaca itu. Surah halaman 2. Ayat yang kedua. Al-Quran itu. Wain ta'ifatani minal mu'minin. Aqtatalu fa'aslihu bainahuma. Fa'in bagat ihdahuma alal ukhra. Faqatilullati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil'adli wa'akasitu. Inna allaha yuhibbul muqasitin. Ini Al-Quran ini. Ayo dibaca. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, kalau dua golongan muslim dan muslim berperang, damaikan. Didamaikan. Nah, kalau tidak mau didamaikan, tetap ini didamaikan, tetap menyerang, menganiaya, perang orang yang menyerang, yang melawan tadi. Didamaikan tidak mau, diajak kembali pada tuntunan yang benar tidak mau, udah boleh diperangi itu. Sampai dia kembali pada tuntunan Allah. Kalau sudah dia mau kembali pada tuntunan Allah, ya sudah damaikan dengan adil, jangan berat sebelah. Kalau dia didamaikan tidak mau, tetap akan menganiaya, boleh kamu perangi. Nah, jadi memerangi itu karena dia menganiaya tadi, tidak mau didamaikan, tidak mau diingatkan, tetap mau menganiaya seorang, diingatkan juga tidak mau. Itu boleh diperangi. Nah, kalau dia sudah sadar mau dikembalikan tuntunan Allah mau, nah sudah ditanyakan secara adil. Jadi bukan kok kita diam saja, tidak. Di Meluro kita diperangi, kita tidak sampai diingatkan, tidak. Kalau sudah keterlaluan ya boleh dilawan. Tapi tidak, begitu ya sudah selesai kok. Kita lawan secara hukum. Sekarang ini sedang diproses hukum. Tunggu aja akibatnya. Masih diproses hukum. Kemarin saya ada kontak Kapolda. Nah, saya minta ini peristiwa Meluro, peristiwa Rembang yang mencari piring karo gelas itu. Masa oh ngaji ya? Ngaji di rumah. Omae di demo. Lebu neng omah. Mecah piring, mecah gelas. Piye tegi sini. Masa negara hukum melawan merusak piring gelas dipercaya ranek hukuman eh? Ya sudah proses hukum aja ya. Purworejo juga begitu, macam yang omae dhewe dirusak omae disegel ya deh. Mumpung kowe kuwasa ya. Nah, Polisi ini termasuk yang membiarkan itu proses ini namanya. Dihukum. Artinya dijalani menurut hukum yang berlaku di negeri ini. Lewat Polsek, Polres kok kita yang menengoknya langsung Polda. Sekarang ditangani Polda. Nanti kalau Polda beku, menengah Polri sudah. Dure Polda aja enak Polri. Tekan Polri ini ya macet presiden ini. Ya. Jadinya yang masuk ganti. Sebentar lagi kan ganti presiden. Kita negara-negara hukum, jadi jangan dimudah dibodohi. Proses. Kita punya presiden rakyat itu mempunyai pemimpin. Kalau dia ini dianiaya semua, ya kita sampaikan atasnya terus, nggak bisa sampai mentok. Ya, kan dua orang melakukan Allah akan turun tangan. Kalau yang diajar oleh Allah lebih kasihan. Lebih kasihan. Kalau buatnya karo NTA. Ya, kalau buatnya ya udah. Kita membuat surat menandatangani langsung. Menandatangani menutup NTA atau menganiaya NTA. Dia nek kagune kita ya dilalah ngono wae. Tapi siapa tahu itu memang hukuman dari Allah. Dilalah. Nah kira itu dilalah. Gitu. Baru gitu akhirnya setruk rasa obah. Tapi pengurus tak konili. Tengok sana. Tengok ya rasa nyapu harus meneng baik. Dilalah. Ini naik kemau kita ya. Ya dilalah. Taruh. Tapi mesti ada sebabnya. Sebab karena orang itu sudah punya bibit-bibit tekanan darah tinggi, wah buatnya memuncak, akhirnya kan gel gitu. Ya. Bukan kita gawek-gaweknya, bukan. Kita doa kita selalu baik. Berapa untuk gak ke wong elek itu enggak. Saya anjurkan seluruh warga NTA itu kalau berdoa untuk mereka yang menghalangi NTA, yang menghalangi kasihan-kasihan. Mohon kepada Allah, ya Allah, orang-orang yang suka menyebar fitnah, menghalangi, menghambat kegiatan-kegiatan NTA itu, selesaikan ya Allah menurut kehendak-Mu. Dah, dan diselesaikan Allah menurut kehendak Allah, jika ya apa terserah Allah. Kita orang ngarani, nenek no, dah. Nanti dikte Allah nanti. Terus hasil Allah. Siapa tahu nanti diberi jalan oleh Allah, terbuka hatinya. Terus malah ikut ngaji, malah ikut melancarkan, siapa tahu. Atau diberi yang lain oleh Allah, itu sudah pemenang Allah. Kita hanya mohon. Diselesaikan oleh Allah, menurut kehendak Allah. Seperti cerita orang pemuda itu. Ingat itu? Pemuda itu. Yang karena bacanya itu mengendaki pemuda ini menyembah pada raja tadi. Dia tidak mau. Terus bawakan Al-Guju. Ini pemuda itu bawa ke atas bukit sana. Nanti kalau tidak mau melepaskan agama, tidak mau menyembah raja, lemparkan di atas bukit ke jurang itu biar hancur. Itu. Setelah sampai di atas bukit, pemuda tadi yang minta, ya Allah selesaikanlah menurut kehendak-Mu ya Allah. Akhirnya Al-Guju yang disuruh melemparkan pemuda di atas bukit mah glundung semua. Mati semua. Mati, tangkap lagi pemuda. Bawa ke laut. Tumpah ke laut, cemplung ke laut. Saja. Pemuda doanya ya begitu. Ya Allah, selesaikanlah menurut kehendak-Mu ya Allah. Akhirnya, yang mau melempar ke laut tadi, ya, bau ini guling, cemplung ke laut, mati kabeh. Ya. Pemuda tadi hidup. Nah, itu adalah Allah Maha Kuasa. Maka kita serahkan saja pada Allah. Asal kita melakukan suatu kebenaran, yakin intan surullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Kalau si Allah menolong kita, siapapun enggak ada yang bisa menghalang pertolongan Allah. Ya, apalagi berkenaan dengan surat Al-Hujurat ayat 11 tentang berolah-olah. Sekarang ini sedang ngetren-ngetrennya Facebook. Di dalam Facebook itu ada banyak grup-grup. Di antaranya grup Majelis Tafsir Al-Quran dan juga grup anti Majelis Tafsir Al-Quran. Di situ pernah ada yang pasang status foto Ustadz dipasang di situ terus ditulisi Ikito Ustadz MTA. Terus ada yang komentar pasang foto juga seorang kiai yang sedang berpidato di gereja terus ditulisi lah guhno apa yang ini kita. Terus terjadi olo-oloan, kadang juga caci maki. Yang saya tanyakan, apakah kalau menanggapi yang seperti itu termasuk kena ayat di atas Ustaz? Iya, rasa nanggapi. Itu rasa nanggapi. Ya. Aku mau ngentean nek Ustazmu diolok-olok mesti kowe keting, anjel, ngolok-olok karena genti. Buat apa? Disiarkan saja. Timbang kamu termasuk orang yang ngolok-olok, biar diolok-olok saja. Allah tadi mengatakan, asa yakunu khairu minhum. Bisa jadi yang diolok-olok itu malah lebih baik daripada yang ngolok-olok. Nah, sekarang kalau kamu ngolok-olok, kamu juga diolok-olok, kamu bales ngolok-olok, ya podo, podo elek kabeh. Jelek semua. Biar kita dielek-elek ben. Sekalipun dielek-elek, kalau memang itu baik, dielek-elek ya tetap baik. Sebaliknya kalau itu memang jelek, walaupun diape-ape ya tetap jelek. Maka tidak usah kita dielek-elek, biarlah, sabar aja. Dielek-elek raloro. Ya. Gitu? Nanti kalau kamu dengar ngelek-elek, sing ngelek-elek ini mbok paranwis meneng rasakan, meneng-meneng diwe. Kok. Meneng diwe. Karena kamu nanti pergi ngelek-elek nah ya ben ra krungu itu. Ya. Jadi wong ngelek-elek iki jane rekoso. Betul. Apalagi orang yang buting karo MTA, begitu MTA berkembang itu mulo arep golek cara bakal menyebar fitnah ngelek-elek saking buting ning ati rekoso. Ya, sing elek-elek orang ngrasake, sing elek-elek gawe cara ngene kok sih berkembang terus. Ngene berkembang piye carane iki? Udah karmu kono. Wa ma taru wa ma farallah wa Allah khairul makirin. Tidak serahkan saja orang mau berbuat makar jahat dengan cara apapun, Allah sebaik-baik penggagal makar jahat itu. Dan kepercayaan kepada Allah itu tawakal kepada Allah, jangan setengah-setengah. Bulatlah kepada Allah. Dakwah menyebarkan Al-Qur'an, itu perintah Allah. Jangan ragu-ragu. Siapapun yang akan menghalang, Allah pasti turun tangan. Pasti turun tangan. Nah, di mana-mana MTA yang di aniaya, di zolimi, tidak surut, malah makin berkembang. Tadi yang datang dari ibu dari Blora tadi. Yang di Blora di aniaya begitu, bikin panggung dibakar. Ya, mau pengajian apa. Lah kok malah ibu ada satu korek ini. Coba. Orang Blora malah datang ke sini. Apa ra krungu beritane mlurus. Ya dah. Dah. Mantap dia bagaimanapun juga dah. Mantap itu Allah memberikan kekuatan iman. Maka yang batil dan yang hak itu beda. Dan mempunyai sifat fa amazzabadu fa yadhabu jufa'a. Yang batil itu akhirnya kan hilang tanpa bekas. Wa amma yang fauna fa yang kusufil ardi. Adapun yang bermanfaat untuk manusia, sekalipun terpendam dalam tanah yang sangat dalam, itu yang dicari oleh manusia. Maka digambarkan oleh Allah, perubahan yang hak dan yang batil, itu seperti logam dengan buih. Orang yang merebus logam, nanti akan keluar buihnya. Ketika buih sedang mengembang, logamnya tidak kelihatan. Tapi yang dibutuhkan manusia itu bukan buihnya, logamnya. Maka akhirnya buih tadi hilang tanpa bekas. Yang tinggal logamnya, yang bermanfaat. Coba dibaca itu surat Ar-Ra'd. Ya 17 ayat berapa. Perumpamaan yang hak dengan yang batil. Maka kalau kita yakin kita membawa kebenaran, ya, jangan takut dengan kebatilan. Dimanapun, kapanpun, yang batil itu mesti selalu berusaha menghadang, menghalangi, melenyapkan yang hak. Tapi Allah sudah berjanji, ja'al haqqa wa zahaqal batil. Kalau yang hak itu kamu munculkan, yang batil pasti sirna. Karena sudah menjadi sunnatullah fa'amazzabadu fa'yadhabu zufa'a. Yang batil itu mesti hilang tanpa bekas. Walaupun awalnya mewarnai, menutupi permukaan. Sehingga yang tampak kebatilan semua, yang hak tidak kelihatan. Tapi yang batil nanti hilang tanpa bekas dengan syarat yang hak harus dimunculkan. Ya, dibaca ayat 17. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat 17. Anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas saylu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi fin nari batigha'a khilyatin aw mata'in zabadum mislu kadalika yadribullahu alhaqqa wal batil fa ma zabadu fayadhabu jufa'a wa ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard kadalika yadribullahu al-amsal. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengembang. Dan dari apa, yakni logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ya, ya. Jadi yang hak diumpamakan seperti buih, itu seperti apa? Logam. Yang batil seperti buih. Yang hak seperti air, yang batil seperti buih. Air kalau sedang mengalir, ada arusnya, kemudian timbul buih. Buih itu akhirnya hilang. Ya, tanpa bekas. Kalau saya menggambarkan, contoh yang mudah, kalau ibu-ibu yang sepuh-sepuh itu tahu. Ketika dulu belum model magic chair, belum model apa lagi itu? Ya, masa itu kompor. Dulu kalau masak meliwet itu memakai kendil. Kendil apa? Lemah, diobori pakai kayu. Nah, nanti setelah mulai nguap itu, nasi tadi keluar apa? Buihnya. Buih itu nanti dibuang. Kenapa dibuang? Orang enak. Kanggone kok orang tidak membutuhkan buihnya. Ketika buih mengembang tadi, nasinya tidak kelihatan. Di bawah tertutup buih. Tidak kelihatan. Tapi dipanasi terus dari bawah, akhirnya buih itu hilang tanpa bekas. Yang bermanfaat bagi manusia tetap tinggal. Yang bermanfaat apa? Nasi. Lalu saya cari nanti nasinya. Ini Pak Suhada itu juga tahu itu. Karena ini godok besi itu Pak Suhada. Masih Pak sampai sekarang ya? Ya tiap hari godok besi. Kalau rebus besi, keluar buihnya enggak? Keluar. Besi itu diwarnai sampai sekian derajat menjadi cair, merah. Maka Allah mengatakan itulah minuman orang di neraka besok seperti cairan besi yang mendidih. Nah, ketika besi menjadi cair tadi keluar buihnya. Tapi yang digunakan Pak Zahata itu bukan buihnya. Besinya. Ya, saya dulu pernah ke sana, Pak. Ketika membuat setrika itu loh. Setrika pakai arang itu kan jadi cetak lah itu. Nah, itu nanti buihnya hilang. Terus itu ambil cairan jadi dicorke dengan cetaknya ternyata lemah itu. Gitu. Nah, nanti tinggal jadi setrika itu. Itu bahan-bahan yang lain begitu. Jadi besi yang dibutuhkan manusia bukan buih yang mengembang tadi. Buihnya hilang tanpa bekas. Yang tinggal nanti besinya. Itulah Allah membuat perumpamaan. Yang hak dengan yang batil. Yang batil seperti buih, sedang buih itu punya sifat fa'amazzabatu fayadhabu jufa'ah. Adapun buih itu akan hilang tak ada harganya. Maksudnya tak ada gunanya. Fa'amma yang fa'unas, adapun yang bermanfaat bagi manusia, yaitu besi tadi, fa'yamkusu fil ardi, tetap tinggal di hari itu. Nah, itu yang tinggal itu. Walaupun awalnya ketika sedang mengembang buih tadi, besinya tidak kelihatan. Tertutup oleh buih semua. tapi buih tidak ada gunanya. Biarkan, nanti akan hilang. Syaratnya munculkan yang hak. Maka kalau kita meyakini Al-Quran itu suatu kebenaran, la raiba fih, dan mendakwahkan Al-Quran ini, menyebarkan Al-Quran itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Kalau itu kita laksanakan dengan lurus, dengan benar, tidak harapkan apapun kecuali dari Allah. Karena Allah berpesan kepada Nabi, "Ula as'alukum alaihi ajran." Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun dari seruan dakwahku ini. Saya dakwah menyebarkan Al-Quran, tidak minta imbalan apapun. Tidak minta upah, tidak minta ingin jadi apa, tidak. Saya menyebarkan, in ajriya illa ala rabbil alamin. Upahku dalam dakwah ini hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu lurus, sebarkan. Nanti orang terpanggil, Quran itu telah disuarakan dengan benar, orang jauh pun akan terpanggil mendengar seruan Quran tadi. Seruan Quran, penjelasan Quran bukan lantunannya, bukan lagu-lagunya, bukan. Akan terdengar seruan. Pelajaran dapat diambil dari Al-Quran itu akan terketuk hatinya. Nah, maka itu akan datang. Nah, ada pun penghambat-penghambat tadi, lama-lama ini tidak ada manfaatnya. Karena dibantu oleh Allah, kebenaran itu terus dikawal terus, diikuti terus oleh Allah. Ya, Allah akan menyempurnakan cahaya Islam ini, walaupun orang musyrik tidak suka, walaupun orang kafir tidak suka, walaupun orang munafik tidak suka, tapi Al-Quran yang kamu suarakan terus akan berjalan. Tidak bisa dibendung. Nah, ini harus diyakini. Maka ada poti tadi, ya sudah. Kebatilan mewarnai ideal. Jangan ya teriak-teriak sana, ini ada, sini sana ada, sini ada kristenisasi, ada apa. Tidak peduli itu. Ya. Kalau kamu yang benar, kamu munculkan itu hilang dengan sendirinya. Kamu bunga-bunga nuti, wah konong ini konong. Ya, kamu sendiri mana munculkan yang kan. Kalau kamu bisa menunjukkan ini salah, mestinya benernya bagaimana? Nah gitu loh. Jadi yang bener itu dimunculkan, nanti yang batil itu hilang dengan sendirinya. Itu harus jadi keyakinan kita. Apalagi? Berkaitan dengan Quran surat Al-Mujadilah ayat 7. Bahwa Allah akan senantiasa membersamai 3 orang Allah yang keempat, 5 orang Allah yang keenamnya. Banyak orang Allah akan selalu bersamai mereka. Bagaimana Ustaz? Kaitan ayat tersebut dengan hadis Nabi yang artinya jangan berduaan yang ketiga setan, Ustaz. Mohon diterangkan. Jangan berduaan itu maksudnya kalau laki-laki perempuan yang bukan suami istri kok berduaan. Yang ketiga siapa? Setan. Kalau laki perempuan bukan mahram menyendiri di tempat yang sepi, yang ketiga setan. Setannya untuk apa itu? Nah, setan itu membisik-bisik kamu untuk berbuat jahat. Innama ya'murukum bisu' wal fahsya. Dia akan menyuruh kamu berbuat jelek dan keji. Keji. Lah kalau kamu berduaan laki perempuan yang bukan mahram, bukan suami istri, yang ketiga setan, Allah di mana? Allah ada enggak kira-kira? Allah itu menawani kamu di mana saja berada. Ya, nah, ketika setan menghasung kamu bisu dengan berbuat jelek, berbuat jahat tadi, Allahnya hilang. Maka tidak ingat dosa. Lagi perempuan, ini siapa, mau berbuat apa, Allah hilang. Maka kamu melakukan sesuatu seolah-olah Allah tidak melihatnya. Yang penting bapak tidak tahu, ibu tidak tahu, masyarakat tidak tahu. Ya, nah, itu. Nah, setan yang aktif di situ. Maka akhirnya terjadi, ya, belum punya suami, karena sering bersendirian dengan laki-laki, tahu-tahu perutnya besar. Ya, kok gede-gede ini yang mau? Yang membesarkan siapa? Siapa yang membesarkan perutmu? Allah yang membesarkan. Hati-hati, ya. Wis ndelik banyak sing berbuat renek, wong sing weruh, lah kok malah ngumumke dhewe. Perutmu itu mengumumkan sendiri. Ya. Ya, jadi wong dorang ngerti berbuatmu di mana enggak tahu, tapi kamu membuat pengumuman, dulu perut saya sudah besar. Nah, kan tahu toh, mau kamu sembunyikan kemana? Setan busuk lagi. Gitu? Kamu nanti kalau sampai melahirkan, kamu belum punya suami. Semua orang duding, kamu pelacur, kamu orang jahat. Sudah, daripada kamu hidup bercermin pakai, mati aja. Ya. Minum racun, apa minum apa, itu sudah. Mati, sudah. Sudah mati, selesai, setan itu sudah menggoda meneh. Mula setan itu menggoda manusia itu sampai mati. Kalau Allah menuntun kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati, kecuali kamu mati dalam tunduk patuh pada Allah. Kalau setan, jangan kamu mati, kecuali mati dalam tunduk patuh dengan setan. Maka kalau ingin tidak mati dengan di bawah, tunduk dengan setan, jangan sering berduaan laki perempuan yang bukan makrom. Nanti yang ketiga setan. Apalagi berkaitan dengan hadis, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Saya mempunyai teman, kami sudah berdiaman berminggu-minggu karena masalah sepele. Saya sudah minta maaf 2 kali, tetapi dia tidak mau memaafkan saya. Pertanyaan, apakah saya berdosa? Karena sampai saat ini kami masih bermusuhan, Ustaz. Ya, kenapa kok bermusuhan? Ya, apalagi kamu katakan cuma masalah sepele. Ya, kadang-kadang Islam itu dikalahkan dengan masalah sepele tadi. Ya, gitu. Masalah sepele tapi hawa nafsumu yang menjadikan masalah besar. Seolah kalau kamu ngeluri dise itu, jaga diri. Jaga gengsi. Tidak mau saya ngelurui dia. Dia harus ngelurui saya. Kalau tidak mau ya sampai mati. Nah itu setan. Ya. Kalau menurut Nabi, putus hubungan tadi, sambunglah dia. Sil mangkotoat. Sambung orang yang memutus hubungan dengan kamu. Sambungin. Setan yang busuk. Nek kue ngelurui dia, kamu nanti dianggap orang. Ya. Ya. Akhirnya kalah lah kamu. Harga dirimu jatuh. Itu setan membisik. Tapi kalau kamu laksanakan tuntunan Allah, harga dirimu naik. Ya. Naik. Karena kamu berarti orang yang laksanakan perintah agama. Takwa kamu. Orang yang bertakwa itu di sisi Allah mulia. Mulia. Nah, kadang-kadang hawa nafsu ini. Banyak orang Islam tahu tuntunan Islam, tapi kalah dengan hawa nafsunya. Nah orang yang semacam itu menuhankan hawa nafsu. Coba dibaca. Baca ayat 23 itu. Tahukah kamu siapa yang paling rugi perbuatannya? Nah, itu menuhankan hawa nafsu. Walaupun ngerti ini benar, ini salah. Tapi milih yang salah. Karena hawa nafsu itu selalu mengajak yang jelek. Inna nafsa la amaratum bisu. Nilai yang benar itu tidak mau. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah wa man yahdihi min ba'dillah afala tadzakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ada notnya begitu. Maksudnya tidak membiarkan orang itu sesat, karena Allah telah mengetahui bahwa dia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Ya, iya kan? Itu orang yang menuhankan hawa nafsu, ya, diberi petunjuk-petunjuk oleh Allah, diberi petunjuk-petunjuk oleh Rasulullah, tapi dia tidak mau memperhatikannya. Maka dia sesat. berdasarkan ilmunya. Walaupun ilmunya yang benar itu tahu, tetapi dia milih jalan yang sesat. Nah, maka itu orang yang paling merugi itu. Ya kan? Memperhatikan, membiarkan berdasarkan ilmunya. Orang semacam itu Allah mengunci mati hatinya, pendengarannya, ya, dan meletakkan tutupan pada penglihatannya. Sehingga seolah diberikan petunjuk kebenaran itu, hatinya tidak mau menerima, telinganya tidak mau dengar, ya, matanya tertutup tabir yang menghalang kebenaran tadi. Nah, orang itu pas sesat. Sudah tahu. Tuntunan Nabi memang kamu membiarkan itu, ya. Kamu apalagi masalah sepele. Perintah Nabi kamu suruh mendahului. Orang yang baik yang mendahului memberi salam. Ilmunya tahu tapi gak mau melaksanakannya. Allah juga mengatakan orang yang bertakwa itu wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Menahan amarahnya, memaafkan kesalahan manusia. Jadi pemaaf itu lebih baik daripada jadi pendendam. Salahnya apa? Sudah kamu maafkan. Kunu ibadallah ihwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Jangan berseteru. Tahu perintah Allah kita supaya jadi hamba Allah bersaudara. Perintah Nabi supaya kita menyambung orang yang memutuskan kita. Perintahnya tahu. Tapi mengapa tidak mau? Hawa nafsunya yang tidak mau menerima. Hawa nafsu tidak mau menerima petunjuk kebenaran baik dari Allah maupun dari Rasulullah. Itu orang yang sesat dalam keadaan ilmu. Sebenarnya dia orang mengerti, tapi mengapa sesat? Nah, karena tidak mau menerima kebenaran tadi. Bagi masalah sepele aja kok, dianggap masalah penting. Sedang masalah penting malah kamu anggap sepele. Tuntunan Rasulullah itu masalah penting gitu. Ya? Kalau kamu suka memaafkan orang lain, suka menyambung persaudaraan, orang memutus kamu jadi kamu sambung, jangan mencari kesalahan, jangan mengingat-ingat kesalahannya, kamu jadi hamba Allah yang bersaudara. Ya. Tidak punya musuh. Maka orang Islam itu sebenarnya tidak punya musuh. Sesama muslim, dia ada musuh. Dengan orang kafir pun tidak punya musuh kok kita. Selama mereka tidak mengusir kita karena Islam. Tidak memerangi kita karena Islam. Tidak membantu pengusiran dari kampung halaman kita karena kita Islam. Kita boleh bergaul baik, berlaku adil dengan siapapun. Sekalipun dia kafir. Nah, kecuali kalau dia sudah mengusir kita karena kita Islam diusir. Ya? Karena kita Islam diperangi karena Islam kita. Nah, itu baru kita. Boleh kamu tidak berteman dengan orang semacam itu. Nah, sekarang yang mengusir-mengusir malah bukan orang kafir, malah orang Islam malah. Diusir karena apa? Oh, Quran kok dikaji, malah diusir, aneh kan? Tapi kita masih bertanya-tanya itu karena tidak tahu. Kita doakan. Mudah-mudahan nanti kalau sudah tahu, ya mereka tidak melakukan seperti itu lagi. Apalagi berkaitan dengan surat Al-Hijrat ayat 11. Ustaz, atasan atau pimpinan saya di kantor, apabila ada permasalahan atau pekerjaan yang salah, ia selalu marah-marah dan isi kebun binatang keluar semua. Sehingga membuat anak buah malas untuk mendekatinya. Apabila ada acara atau kegiatan, tidak mau tahu dananya dari mana. Yang penting kegiatan tersebut tercapai. Pertanyaan, apakah atasan atau pimpinan saya tersebut termasuk orang yang dolim? 2, apabila dia meminta sesuatu, maka saya keluarkan uang zakat saya. Biar dia dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Nah, pimpinan minta sesuatu gimana? Pimpinan malah minta kepada anak buahnya gitu. Yes. Malah kamu keluarkan uangmu sendiri. Tanggung apa? Harusnya anak buah minta yang pimpinan, malah pimpinan minta itu gimana? Ya. Nah, terus pimpinan mengeluarkan kebun binatang keluar semua. Itu mungkin dia tahu daripada di kebun binatang sudah mati. Di kebun binatang Surabaya kan binatangnya sudah mati. Dikeluarkan saja semua. biar hidup bebas gitu. Jadi kalau pimpinan keluarga, wah mulutnya mengeluarkan ucapan binatang semua, itu bukan mulutnya orang muslim itu. Kalau orang muslim itu kata Nabi, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan au liyas mut. Jadi kalau pimpinan itu muslim, mukmin, pada iman pada Allah dan hari akhir, berkata yang baik. Kalau sekiranya berkata baik tidak bisa, lebih baik diam. Itu mungkin jadi kebiasaan. Maka biasakan orang Islam itu kalau ngomong yang baik. Jangan suka misuh-misuh. Ya, enggak ada baiknya itu. Kalau menurut muslim dia akan ngomong. Karena tahu Allah mengatakan ma yafidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari lisan kita, kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat-malaikat pencatat. Ya, daripada ngomong tidak baik menyakiti orang lain, apalagi mau ngomong yang baik. Karena marah ngomong baik tidak bisa, lebih baik diam. Nanti ngomong kalau sudah marahnya reda. Apa lagi? Saya anak perempuan satu-satunya di antara 4 saudara. Ayah saya sudah mengaji sekitar 4 tahun. Yang mau saya tanyakan, satu, bagaimana menyikapi ayah yang sedang marah? Ayah saya marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar sampai semua nama hewan keluar. Dua, bagaimana sikap kita jika difitnah padahal saya tidak melakukannya, sehingga nama saya di depan orang menjadi jelek. Tiga, cara menasihati ayah yang percaya pada omongan orang. Empat, kakak saya disuruh sholat susah dan sering ribut dengan ayah karena hal sepele, padahal sering dinasihati. Sir. Kalau ayahmu sedang marah, kamu diam. Jangan ayahmu marah, kamu marah. Jadi, ayah diam saja lah. Nanti kalau sudah reda marahnya, suasana enak lah ngomong pada ayahnya. Ya, apalagi ayahmu sudah ngaji tadi. Sudah, sir. Nah, pokoknya ayahnya sudah ngaji. Ya, nek ngaji apa ngantuk ae to ya. Lah kalau nesu kok ya. Bicaranya kok kewan-kewan jelek diunek-unek kene wong itu kan ya. Falyakul khairan aw liyasmut. Lah bapakmu ada enggak di sini nih? Saya sudah ngaji. Mungkin dengarkan enggak di rumah? Nah, mudah-mudahan kalau dia mendengarkan atau syukur ini datang nanti selesai ini mari bisa. Ya. Terus ngaji, jangan ngaji. Kalau ngaji kok ora berubah, nah jangan-jangan tertutup itu, ya toh? Hatinya tertutup, pendengarnya tertutup, ya toh? Dari kebenaran, sehingga ngaji apa orang ngaji sama saja. Kalau sifat sama saja tidak berubah itu sebenarnya sifatnya orang kafir. Orang kafir itu sawa'un 'alaihim Amdar tahum amlam tundirum layuk minun khatam Allah ala kulubihim wala samihim wala sarihim risawa. Ya dah? Diberitahu atau tidak diberitahu sama saja. Sawaun. Sama bagaimana? Tidak berubah. Orang kafir tidak berubah, ya tidak beriman. Ya dah? Mengapa? Diberitahu atau tidak diberitahu kok sama saja. Karena khatam Allah ala kulubihim. Allah telah menutup hatinya. Wala samihim, menutup pendengarannya. Wala sarihim, hisawa. Pandangannya ada tabir yang menghalang. Tertutup-tertutup tadi dari kebenaran. Suara-suara yang baik, tidak bisa dengar. Tapi suara jelek, tengen banget. Tengen banget. Suara-suara yang baik, susah hatinya memahami. Tapi suara yang jelek, cepat masuk di hatinya. Matanya juga melihat yang baik-baik itu terhalang dari penglihatan yang baik. Tapi yang jelek-jelek tajam sekali matanya. Hingga tertutup dari kebenaran. Kalau begitu maka diberitahu atau tidak, ngaji apa sama tidak ngaji, sama aja enggak berubah. Nah, kalau ngaji sama tidak sama saja enggak berubah, ya sudah selasa ngaji. Bapak Inggon. Tidak ada perubahan karena Bapak Inggon dia ditempati yang lain. Apalagi? Saya ibu rumah tangga. Sudah 15 tahun saya berumah tangga. Dari brosurnya tadi ada tidak? Ini masih ada kaitan dengan brosur enggak? Berkaitan dengan brosur karena mendiamkan sikap. Oh iya, masih ada kaitannya. Ayo. Saya ibu rumah tangga. Sudah 5 tahun saya berumah tangga. Suami saya tadinya sering melakukan hal yang tidak baik. Dan juga sudah pernah melakukan zina. Hal yang tidak baik juga sudah sering dilakukannya. Tapi alhamdulillah setelah mendengarkan tausiah Al-Ustaz di radio, sedikit demi sedikit sifat-sifatnya mulai berubah. Salatnya juga sudah aktif, tidak bolong-bolong lagi. Tapi yang saya tidak suka, walaupun tidak melakukan yang baik, tetapi suami saya masih suka kumpul-kumpul dengan anak-anak muda. Dan yang saya sayangkan, dia masih suka bercanda dan masih teleponan dan SMS-an dengan wanita-wanita muda yang bukan muhrimnya, tanpa ada kepentingan. Kalau saya ingatkan, malah dia marah-marah, dia bilang, apa jadi orang tidak boleh kenal orang. Dan kemarin saya mendiamkan dia. Bukan diam, tidak ngomong, saya cuma ngomong kalau ada perlu saja. Saya lebih baik diam daripada saya ngomong dianggap salah. Yang saya tanyakan, apakah saya salah dan apakah saya durhaka pada suami karena mendiamkannya. Saya diam bukan berarti atau niat durhaka pada suami. Tetapi niat saya memberi pelajaran agar suami saya sadar. Tolong Ustaz nasihati dia, kalau SMS-an seperti itu sama saja dengan mendekati zina. Sekarang dia juga ngaji di gedung ini Ustaz. Ya, itu sudah baik. Jadi suamimu itu ada bibit-bibit keimanan. Tidak pernah zina, tidak sholatnya bolong-bolong. Tapi terus dengar keterangan radio, tambah baik. Berarti diterangkan ayat-ayat Allah, zadadhum, tambah imannya. Tambah baik, dah. Nah, untuk menjadi baik, itu ya jangan cepat-cepat terus. Nah, krim yang nunda latar kabuna tobakonan tobak. Sedikit demi sedikit. Kalau dulu sholatnya bolong-bolong mungkin tidak pernah sholat. Terus lagi sholatnya ajet. Ya. Dulu dengarkan radio tidak suka radio pengajian. Sekarang nek mati radionya gelong. Mulai terus. Itu sudah mulai baik. Sudah mulai baik. Nah nanti perkara SMS-an tadi. Kalau sudah ngajinya tekun. Nanti bisa memilih. Wahira nek gunane. Walasri. Innal insana lafi khusyin. Daripada saya buat SMS dengan wanita-wanita ya, muda yang bukan mahram, entuke apa? Rugi toh buang-buang waktu mbok tanggo SMS karo bojoku malah apik kan itu kan. Nah, terus bojone ning omah daripada SMS-an mbok ngomong-ngomong yang mesra gitu kan. Nanti meningkat insyaallah. Itu sudah meningkat gitu kok. Jadi ngerti, tadi sholatnya pun jadi sholatnya ajak, sudah. Sekarang SMS-an apa wong ya entuk kenal karo wong, ya entuk wae kenal. Tapi Nabi kita mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu malaya. Nih. Sebaik-baik Islam seseorang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Apalagi SMS gunane apa? Ya, SMS dengan yang bukan makromnya, gunanya apa, malah membuang-buang pulsa. Pulsa itu beli enggak, toh? Nah, beli berarti membelanjakan harta, uang yang tidak pada tempatnya. Nanti dituntut oleh Allah itu. Karena Allah perintahkan, anfiqu fi sabilillah, belanjakan hartamu di jalan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu menyengsarakan dirimu. Menghancurkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Kalau itu diteruskan, SMS kebetulan tanggor wanita yang memang mempunyai sifat seperti itu, dia tidak suka hanya dengan SMS, kepengen ketemu langsung, ngomong-ngomong. Ya, nah, itu sudah mulai. Kalau sudah ketemu langsung, masa mau ngomong-ngomong, tok. Ya, nah, mesti kepengen yang lain-lain. Nah, setan mulai masuk di situ. Maka ada, itu tinggalkan, itu tidak ada manfaatnya, bahkan itu termasuk ya temannya setan. Ya. Mudah-mudahan suamimu tidak ngantuk. Bojone sing ngantuk kuwi suamimu. Nah, gitu ya. Tidak, mudah-mudahan. Kamu tidak apa kalau memang tidak perlu, tidak ngomong ya tidak apa-apa. Tapi kalau suamimu ya sudah mulai meningkat kebaikannya, lebih baik ya banyak digeledahi, banyak diajak berbuat baik, nah itu akan jadi baik. Gitu ya. Jadi tidak termasuk kamu dosa, durhaka, apalagi niatnya mendiamkan tadi, tidak perlu tidak ngomong. Ya. Lebih baik. Tapi kita juga mengatakan, kalau berbicara itu perak, diam itu emas. Sudah? Apa lagi? Masih, Ustaz. Dari hadis-hadis yang telah dijelaskan pada hari ini, saya mau menanyakan. Saya mempunyai 3 orang kakak laki-laki. Kakak nomor 1 dan 2 semuanya memiliki sifat baik dan berbakti kepada ayah dan ibu. Termasuk saya insyaallah anak nomor 4. Lah, anak yang nomor 3 ini memiliki kelakuan yang berbeda, Ustaz. Tidak berbakti, tidak pernah sholat, dan paling menjengkelkan, kadang mau untuk mengambil uang saya yang saya taruh di kamar saya. Pertanyaan, bagaimana sikap saya kepada kakak saya nomor 3 ini? Kalau mau saya musuhi, padahal itu kakak saya. Selain itu, hadis-hadis hari ini sudah menjelaskan sesama saudara muslim harus saling mengasihi, Ustaz. Mohon tausiahnya, Ustaz. Itu bukan saudara muslim, mau kakakmu tidak sholat itu kok. Katanya tidak sholat. Nah, bagaimana sikapmu? Kalau kamu kasihan terhadap kakakmu tadi, dibimbing, dinasehati, diajak sholat. Syukur diajak datang di pengajian ini. Nanti lama-lama akan jadi baik. Ya, lama-lama jadi baik. Ada apa ini kok rame-rame? Ya? Oh, ya. Alhamdulillah ya. Ya, yo. Ya, insya Allah nanti kita akan lihat sendiri. Jadi pas ngantuk, ditinju tadi. Jadi ya, sikapmu terhadap kakakmu tadi dikretai pelan-pelan, jajak datang di pengajian. Ya, kalau sudah tahu nanti kan, kalau orang Islam enggak mungkin dia durhaka kepada ibunya. Amalnya karena tidak sholat, ya tidak tahu aturan begitu dia. Selamat datang ini Bapak Amin Rais. Ya dah. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak asing tuh sama beliau. Sudah kenal? Alhamdulillah, maka tidak perlu saya kenalkan, sudah kenal. Ya alhamdulillah. Beliau menukar ini ketika tanggal 9 Februari kita terundangan untuk gelar pasukan, gelar satgas di Ngalun-Ngalun itu, beliau gak bisa hadir. Namanya sekarang Ijoli ini beliau. Ijoli datang di sini. Beliau adalah penasehat Muhammadiyah. Dulu pimpinan pusat Muhammadiyah. Sekarang jadi penasehatnya. Dan saya rasa semuanya tidak lupa beliau salah seorang tokoh reformasi. Bukan repot nasi loh ya, reformasi. Tokoh reformasi. Alhamdulillah selamat datang kerawan beliau. Mudah-mudahan ya kedatangan beliau besar rombongan bermanfaat yang besar untuk kita semuanya. Nanti kita dengar tausiah-tausiahnya. Kita akan memberikan tausiah pengajian pada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Termasuk itu keuntunganlah tadi dari rombongan-rombongan berbagai daerah tadi. Dari mana tadi? Dari Kroya, dari Banjarnegara, dari Tuban, dan dari Gunung Kidul, Kedunggalar, kemudian Karanganyar Ngawi, Blora, Jatisono, Semarang, Klaten, Sleman, kemudian binaan dari Klaten. 12 rombongan dari jauh-jauh datang, apa sudah diberitahu kalau Pak Amin mau rawuh? Ya? Kok tahu kok datang kamu? Ya, alhamdulillah secara kebetulan bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga ibu ini sekaligus bisa berhadapan dengan Bapak Penasehat Muhammadiyah dan Tokoh Reformasi pada siang hari ini. Selanjutnya waktu kami serahkan pada beliau untuk yang sudah kenal supaya makin kenal, yang belum kenal nanti bisa perkenalan. Samping itu kita dengarkan tausiahnya untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya cukupkan sekian dulu. Monggo Pak Amin Rais, waktu sepenuhnya saya aturkan pada beliau untuk memberi tausiah pada pengajian akad pagi. Yang datang ini Pak Amin dari berbagai penjuru, insya Allah dari seluruh Indonesia, pimpinan-pimpinannya dari berbagai macam latar belakang pendidikan, mudah-mudahan bisa memahami apa yang sampaikan oleh beliau. Saya cukupkan sekian ya dari saya, ya disambung oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga. Bapak Ibu dan Saudara yang kami hormati, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap langsung dengan Profesor Dr. Haji Amin Rais, yang seperti kita tahu beliau pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-10 dengan masa jabatan tahun 1999 hingga 2004. Kita akan dengarkan tausiah dari beliau. Waktu selebihnya kita persilakan Prof, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina basyiran wa nadhira wa ja'alahu lil hayatani qanuna wa dustura wa lil ma'arifi mamla'an masdura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qaidana wa muallimana wa habibana Muhammadar Rasulullah ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa kasyafal ghummah wa jahada billahi haqqo jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ustaz Kiai Haji Sutino yang saya hormati, saya sayangi, sahabat saya lama sejak dulu sampai sekarang, mudah-mudahan seterusnya. Kemudian para ibu, bapak, saudara, adik-adik, anggota, simpatisan, penggemar, pengagum, apapun, ya, pada lembaga MTA yang kita cinta ini. Ya, dimuliakan Allah. Saya sudah lama sekali tidak memberikan katakanlah mau'idzah hasanah kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada kesempatan buat saya, dan sekarang saya akan menggunakan kesempatan yang baik ini untuk kita bersama-sama melihat ya, kondisi umat Islam di muka bumi ini, di mana kita merupakan bagian integral dari umat Islam yang jumlahnya sudah 1,5 miliar, insya Allah sekarang ini. Ya. Jadi sekarang ini kira-kira ada 22 Muslim countries, negeri Muslim. Dari Merauke sampai Maroko, ya, itu jumlahnya kira-kira 1,5 miliar. Nah, dari jumlah itu yang paling besar itu adalah UII, Umat Islam Indonesia. Ya. Kalau umat Islam di seluruh negeri Arab jadikan satu, ditandingkan dengan UII, itu masih lebih besar kita. Artinya apa? Peran kita tanggung jawab kita kepada agama Allah di Nusantara ini maupun di dunia di masa sekarang dan akan datang tentu amat sangat besar dan insya Allah juga sangat menentukan. Nah, kalau kita melihat perkembangan dunia Islam, itu ada beberapa wilayah yang cukup cemerlang. Tetapi juga ada wilayah yang agak buram. Di Indonesia ini, dikatakan buram, insya Allah tidak, cemerlang belum. Ya. Jadi baina-bainalah ya, in between. Ya. Yang cemerlang itu misalnya Turki. Turki ini negara di beranda Eropa. Zaman dulu pernah menjadi sangat jaya, yaitu di zaman Imperium Utsmaniyah atau Ottoman Empire. Tidak ada di muka bumi ini ada sebuah imperium kerajaan global yang pernah mengungguli luasnya yang melebihi luasnya Imperium Utsmaniyah yang semuanya mencerminkan kejayaan Islam pada masa itu. Nah, Turki sekarang juga sangat menyembulkan harapan. Turki itu negeri Muslim di kawasan Eropa, tapi tidak disukai oleh bangsa-bangsa Eropa yang lain, ya karena ini syahadat, ini adalah pengikut Muhammad, sementara Eropa umumnya itu berlainan. Alhamdulillah ekonomi Turki sudah lebih bagus dari Portugis, lebih bagus dari Spanyol, lebih bagus dari Yunani, dan ini saya kira sebuah bagian dunia Islam yang cukup cemerlang. Yang kedua, sekalipun bukan Sunni, Syi'i, ya, tetapi itu kan juga Muslim, ya, itu adalah Iran. Ya, kita ini semua Sunni, bukan Syi'i. Ya. Tetapi kita melihat ada bagian dunia Islam, sekalipun Syiah, itu juga menyembulkan harapan. Ada negeri Muslim yang tidak punya utang, itu namanya Iran. Ya. Ada negeri Muslim yang berani sama Amerika, ya memang Iran. Ya. Negeri Muslim yang berani tampil percaya diri, ya saya kira itu juga Iran. Ya. Juga cemerlang yang lain lagi itu tetangga kita, yaitu Malaysia. Ya. Malaysia ini sebuah negeri semenanjung, ya, sebesar Pulau Sumatera lebih gede sedikit. Ya. Tetapi kita melihat Malaysia ini sudah dimasukkan developed country, negara maju. Bukan negara yang sedang berkembang. Kalau kita ini belum maju, sedang akan maju. Ya. Kapan majunya? Wallahu a'lam. Ya. Tapi jelas ada potensi untuk maju itu. Nah, Mesir itu sekarang keadaannya memang sedikit agak kurang cemerlang. Nah sekarang setelah membuat potret dunia Islam itu, yang cemerlang adalah Turki, Iran, dan Malaysia. Nah yang Timur Tengah, kebetulan negeri-negeri Arab, itu sekarang sedang dirundung malang. Jadi 3 tahun yang lalu, itu negeri-negeri Aljazair, kemudian Tunisia, kemudian Mesir, Yaman, dan lain-lain, itu meledakkan sebuah reformasi katakanlah namanya Ar-Rabi' Al-Arabi, yaitu musim semi Arab. Terus Bapak Ibu panjenengan sedaya wonten Indonesia, nika kita namung gadahi kalih musim, yen ora musim mudan ya musim rendeng ya musim ketiga, nggih. Tapi wonten dunia Arab sama dengan barat itu ada 4 musim. As-Soif itu musim panas. Ya. Kemudian Al-Huruf itu musim gugur. Ashita itu musim dingin. Nah Ar-Rabi' itu musim semi. Bulan-bulan seperti ini itu musim semi. Nah gerakan yang akan merubah wajah dunia Arab yang muslim itu ke arah yang lebih bagus, itu dinamakan gerakan apa musim semi Arab. Musim semi itu cuacanya sejuk, tidak begitu panas, ya, tidak begitu dingin. Ya. Kemudian bunga-bunga yang tadinya belum berkembang, daun yang sudah rontok menjadi menghijau kembali. Anginnya sumilir enak. Kemudian terbang burung-burung yang tadinya lari karena kedinginan, setelah agak hangat itu berterbangan kembali ke wilayah di mana ada musim semi. Itu memang musim semi, itu musim yang paling bagus dari mereka yang hidup 4 musim. Nah, saudara sekalian, ternyata Allah sepertinya masih menguji kembali. Jadi sekarang ini yang namanya Mesir, Suriah, Libya, Irak, Afghanistan, Sudan, Aljazair, negeri-negeri Muslim yang dulunya hebat itu sekarang sedang mengalami katakanlah keprihatinan yang luar biasa. Pertikaian sesama Muslim itu cukup mengerikan. Kemudian para pemimpin dunia Islam itu, ya, sekalipun di depannya masjid, depannya Al-Azhar yang memproduksi ribuan ulama top di muka bumi, seolah-olah itu agama Islam tidak sampai merasuk ke dalam hati sanubari mereka itu. Ya. Nah, sehingga sudah sekalian, saya 2 tahun yang lalu itu dengan Pak Habibie diundang ke Mesir. Tokoh-tokoh Mesir itu ingin mendengarkan reformasi Indonesia itu kok relatif berhasil, sebabnya apa? Saya dapat kehormatan Pak Habibie dengan saya diundang untuk menerangkan, ya, untuk menerangkan apa? Ya, keberhasilan kita itu walaupun masih banyak kelemahan. Ya. Tapi dipandang mereka orang Mesir reformasi kita itu lumayan, sehingga mereka berguru kepada Indonesia. Di situ saya dan Pak Habibie duet menyampaikan. Ya, kelebihan-kelebihan mengapa kita masuk ke demokrasi reformasi itu secara tanpa bloodshed, tidak pertumpahan darah, relatif mulus, dan juga menyembulkan harapan di masa mendatang. Dari situ, tahun berikutnya saya diundang ke Tunisia. Di hadapan tokoh buruh, tokoh ulama, tokoh wiraswastawan, saya dan mantan Menlu Pak Hasan Wirayuda juga menerangkan keunggulan dan kelemahan reformasi Indonesia. Nah, sekalian, tetapi sayang seribu sekali sayang, musim semi Arab yang digadang-gadang mengucapkan selamat tinggal kepada eksploitasi atau kezaliman sosial, kepada kezaliman hukum, penindasan kaya pada yang miskin, pembodohan rakyat, ya, tidak akan dicari selamat tinggal semua itu, tetapi kata mereka sendiri sekarang Ar-Rabi' Al-Arabi, ya, sudah yusbihu Ash-Shita Al-Arabi, Ash-Shita Al-Arabi Al-Mukhif, ya, wa dolim wa mudlim, ya. Jadi musim semi yang tadinya itu gadang-gadang, sejuk, empuk, enak, menjadi bagus masa depan, telah berubah menjadi musim dingin, yang panjang, yang mudrim, yang gelap, dan yang menakutkan. Nah, sekarang panjenengan, Bapak-Ibu sekalian, ini kan majelis sosial Al-Quran, jadi kita cari Al-Quran. Mengapa? Mengapa dunia Islam di dunia Arab itu yang mula-mula menyembuhkan harapan, kok kemudian katakanlah semacam porak-peranda sementara ini? Nah, sesungguhnya saudara sekalian, kalau kita buka surat Al-Kahfi ayat 18, itu Allah sudah berfirman sederhana sekali, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat annalahum ajrun kabira. Ini adalah jaminan dari yang maha sempurna Allah sendiri dalam surat Kahfi ayat 18, yang artinya sesungguhnya Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, akan berikan hidayah, menunjukkan jalan ke sesuatu yang qawim, ya. Qawim itu sentosa, sejahtera, kuat, tangguh, solid. Ini qawim. Jadi fi'il ismu fadil. Jadi ini adalah the best, the strongest, the most solid, ya, the most wonderful, ya, dari hidayah Al-Quran itu. Ya. Dan Allah memberikan bushro, yaitu memberikan berita gembira pada orang-orang beriman yang beramal soleh, niscaya mereka akan mendapatkan ajrong kabiro, yaitu pahala, imbalan, hadiah yang besar atau sangat besar. Jadi panjenengan kita semua yang di MTA maupun bukan di MTA, yang di Indonesia maupun di Mesir, yang di Amerika maupun di Eropa, sama saja, ini berlaku universal. Bahwa Quran itu menunjukkan kepada kita lillati hiya aqwam, jalan kehidupan yang sangat sentosa, sangat tangguh, sangat kuat tadi, dan ada bebungah, ya. Ada apa? Katakanlah good news dari Allah, berita gembira bahwa Allah akan berikan ajrun kabiro kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kalau kita buka lagi, ya, dalam Al-Anfal 46 itu Allah juga berfirman, kalau mau sentosa umat Islam itu, ya, wa'ati Allah wa rasulah wala tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, orang Islam semuanya, adalah kamu taat kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan sampai ada niza', jangan saling berdebat, bersengketa, berselisih, ya. Karena fatafshalu, kamu akan jadi lemah, kamu bahkan akan gagal. Watad habari hukum, anginmu, kekuatanmu akan sirna. Karena itu jangan niza, jangan ikhtilaf, ya. Karena ini adalah sumber daripada kemunduran dan keterbelakangan umat Islam dimanapun umat Islam itu apa berada, di negara manapun, di benua manapun. Ya. Dan Allah mengatakan wasbiru, bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ya allazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau ayat terakhir Ali Imran itu juga, hendaklah kamu sabar, saling mewasiatkan kesabaran, kemudian bertakwa kepada Allah, insyaallah kamu akan jadi orang yang mendapatkan falah atau kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, di sini saya akan sedikit mengkoreksi, yeah, kata-kata yang sejak saya muda sampai sekarang masih kadang-kadang kedengaran, ya, itu di khutbah atau di forum-forum pengajian, ada mengatakan al-ikhtilafu baina ummati rahmatun. Ya. Jadi perselisihan di antara umatku itu rahmah. Ya. Saya gagal memahami dari mana. Ya. Kalau ada hadis kok tidak tune in, tidak klop dengan Al-Quran. Quran mengatakan wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Kemudian wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa'ulaika lahum azabun azim. Ya. Jadi Allah, kalau kamu mau kuat, itu jangan berfirqah dan jangan ikhtilaf. Itu jelas sekali. Tapi kadang-kadang ada orang yang mungkin karena kurang sempurna pemahamannya itu, lantas dengan gagahnya mengatakan perselisihan di antara umat adalah karunia Allah. Jelas keliru. Kalau perselisihan dalam ilmu matematika atau fisika atau biologi mungkin, ya. Karena dengan teori berbeda itu menimbulkan teori yang lebih kuat, itu masuk akal. Tapi kalau perselisihan dalam akidah, dalam agama, ya tentu membuat umat lebih sempoyongan lagi, ya. Kurang, menjadi kurang bagus. Saudara sekalian, nah karena itu saya sekarang akan pergi ke negeri kita sendiri. Kita kadang-kadang itu lupa dengan kode etik pergaulan sama umat yang kita timba, kita turunkan dari Al-Quran. Saya yakin Ustadz Sugino sudah berkali-kali mengajarkan ini, tapi tidak ada salahnya kalau saya ulangi barangkali. Ya. Jadi kita sering mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah, fasihu baina akhawikum wattaqullah, innallaha ya. Terima kasih ya. Saya ulangi lagi. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi sesungguhnya orang beriman itu punya persaudaraan. Punya brotherhood. Punya bondship, punya apa ikatan yang sangat kuat. Karena itu perbaikilah ya, persaudaraan di antaramu sekalian dan bertawalah kepada Allah supaya kamu diberikan rahmat. Nah, saudara, ayat persis setelah itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ini sesungguhnya kode etik yang amat sangat fundamental. Ya. Bagi orang-orang beriman, janganlah sebagian lelaki di antaramu itu ngenyek, ngece, mengolok-olok, mandang rendah sebagian lelaki yang lain. Juga jangan sampai sebagian perempuan di antaramu itu juga mengejek, memandang rendah, lagi menghina dan lain-lain kelompok perempuan yang lain. Siapa tahu ya, yang diolok itu lebih bagus dari yang mengolok-olok. Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, barang siapa tetap saja masih suka memandang rendah sesama saudara seagama, itu tentu akan ya apa mendapatkan imbalan ya. Akan termasuk orang yang zolim ya. Zolim itu mungkin di surga besok di atas orang yang syirik ya. Jadi intinya neraka itu orang syirik, kemudian di atas itu orang yang zolim ya, kira-kira saya apa karena apa orang musyrik itu apa dan munafik itu tidak asal minanar ya, kira-kira yang di atas itu tentu yang lebih kurang itu saya hampir sama ya. Sekalian, jadi apa ini yang kadang-kadang itu kurang kita resapi ya. Kadang-kadang ada kecenderungan manusiawi ya. Misalnya terah saya lebih bagus dari terah dia ya. Keluarga kami lebih unggul dari keluarga mereka ya. Partai kami lebih excellent, lebih promising, menjanjikan daripada partai mereka ya. Nah kata ulama itu, kalau ada orang kejangkitan kibir merasa lebih dari yang lain, itu sudah jadi ikhwanus syayatin. Ya. Karena ketika setan disuruh sujud hormat kepada Adam, membangkang, mengapa kamu tidak sujud? Lantas beliau setan gendeng ini, ya, mengatakan kholak tani minal khattahu mintin. Ya. Ya Allah, kamu jadikan aku dari api yang hebat, ini kan dari lempung, ya, lempung yang baunya enggak enak. Ya. Karena itu sudah sekalian, ini yang harus kita resapi, ya, bahwa apalagi ini tahun politik itu seringkali terdengar poyok-poyokan dan lain sebagainya. Ya. Bahkan sudah sekalian, ayat yang setelah itu lebih tajam lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini ada kata dipegang oleh para pemimpin politik muslim juga sama siapapun, tokoh-tokoh ormas dan lain-lain, ini insya Allah pergaulan akan menjadi lebih sejuk, lebih enak, lebih dingin. Ya. Wahai orang-orang beriman, hindarilah zon. Ya. Bukan suudon, tapi zon. Ya. Dugaan-dugaan, purbasangka. Sebagian purbasangka itu ism, dosa. Ya. Kemudian wala tajassasu. Ya. Jassasu itu jangan suka memata-matai. Ya. Jadi mencari-cari kelemahan untuk apa? Ya untuk diekspos dan lain-lain. Ya. Itu sama sekali tidak boleh. Ya. Sekalian, kalau ketika saya di Mesir satu tahun itu, mata-mata spion itu disebut jasus. Ya. Jasus itu pekerjaannya itu mencari siapa tahu orang itu ada kelemahannya. Kelihatannya kok bagus, siapa tahu dia di belakang itu punya kehidupan yang gelap. Ya. Ya, kalau sudah ketemu, lantas dioblakan dan lain-lain. Itu kata Allah, di samping itu sangat tidak disukai oleh agama. Juga wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan suka ghibah di antara satu sama lain. Karena kalau orang suka cari-cari kelemahan saudaranya, apabila suka menggunjing di belakang punggungnya, ya, itu seolah-olah seperti telah makan jenazah atau bangkai saudaranya itu. Tentu kamu jijik, katakan. Tentu kamu tidak mau. Karena itu bertobatlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha memberi taubat dan maha penyayang. Ya. Sekalian, kadang-kadang Quran itu memang sangat dramatis. Ya. Quran itu kitab suci yang dari Allah. Ya. Tapi kadang-kadang Quran saya lihat, kita lihat, kita baca, kadang-kadang bisa ekstrem sekali. Ya. Menggunakan sesama muslim yang saling intai-mengintai dan lain-lain itu, saling ghibah dan lain, seperti telah memakan bangkai saudaranya. Kemudian juga kalau orang sudah dikendalikan nafsunya, kata Quran itu seperti kalbun, ya, seperti anjing. Ya. Dibentak juga meret-meret, didiam juga meret-meret, lawang anjing. Ya. Nah jadi anjing itu memang apa? Memang saya kira hewan yang aneh itu. Ya. Orang Jawa kalau misalkan juga gitu, ya. Bukan kucing atau wedus enggak, tapi mesti itu. Ya. Di Mesir itu kalau orang mau keserempet sepeda motor terus ibnakab anak A gitu, ya. Jadi A itu memang, ya. Jadi apa? Ya jelas itu kita tahu, ya. Kesalahan. Nah jadi ini sesungguhnya sesuatu yang harus kita pegang bersama-sama. Ya. Tapi sebelum melanjutkan, saya betul-betul baru masuk gedung kita ini sekarang ini. Biasanya cuma lewat sebentar, cuma dengan decak kagum. Ya. Tapi Anda, saya kasih tahu rahasianya. Mengapa MTA ini kok makin tambah tuwek, tambah umur, ya, tambah subur, tambah besar, tambah ngerebdo, tambah hebat katakanlah, ya. Itu enteng saja. Dalam bahasa Arab itu ada kata-kata hikmah, ya. Maka ngalillahi yanmu wa maka ngalillahi yanhadimu. Ya. Apapun yang kita kerjakan, kalau untuk lillah akan yanmu, akan growing, expanding, tumbuh, besar. Ya. Tapi kalau lillah bukan karena Allah, itu akan mendapatkan inhidam atau akan bangkrut. Ya. Ketua gua, ketua ampuh, berkui, leret, selesai, wassalam. Ya. Nah, jadi ini mari MTN kita pujikan terus supaya Pak Sukino dan para ustaz juga kita semua itu memegang keikhlasan kita lillahi rabbil alamin. Ya, itu adalah kunci. Ya. Dan kalau ada yang unek-unek ke, tidak usah kita lantas nesu, jangan. Ya. Jadi kita diberitahu wa ibadur rahmanil ladzina syamal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi hamba Allah yang betul-betul beriman tatkala berjalan di muka bumi itu rendah hati, ya, tidak petenang petenteng, tidak wah berkaca pinggang kemudian gila-gilul das apa sirahnya itu, ya. Nah, kita itu biasa, ya, tidak ngeleleng, ya. Ini kalau ada orang yang menjelekkan, kita mengatakan, kolu salama, andum selamat, mas. Nah, ya. Jadi, kafilah tetap berlalu, ya. Kucing mengeong, kafilah berlalu, aja menggonggong, kita lempar pakai batu, ya, kira-kira gitu, ya. Jadi, apa, artinya kita udahlah, karena kita tidak mungkin membuat suka semua tidak suka. Pasti ada pro dan kontra. Ya. Orang tidak suka sama Amir Rais itu buah juga banyak sekali. Saya ada yang tahu dan sebagainya saya tidak tahu. Ya. Orang yang kagum dan suka pada Ustaz Sukino juga banyak. Tapi mungkin yang tidak suka juga banyak. Ya. Jadi kita diberitahu wa'idu lahum mastaqtum min quwwah wa min ribatil khayli turhibunahum Allah wa'adu wakum, ya. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum, ya. Jadi siapkanlah kekuatan mental, manajerial, spiritual, finansial, persaudaraan untuk menghadapi musuh-musuh agama Allah, ya. Nah, kata Allah, musuh-musuhmu itu kamu ada yang kamu ketahui, tapi ada yang tidak kamu ketahui. Ya. Saya punya contoh pribadi, sedikit saja, bahwa Quran itu betul. Ya. Saya dulu pernah diusulkan jadi guru besar, profesor di mana? Di Gajah Mada. Sudah 3 tahun, kok mandek. Gitu loh. Teman saya yang lebih belakangan sudah dapat SK guru besar dari Menteri Pendidikan Nasional. Dan saya ngelurup, ya, dengan baik-baikan, ya. Saya tanya Pak Yuwono Sudarsono yang baru 3 bulan jadi Menteri Pendidikan. Mas Yuwono, kita kan teman. Mengapa kok pengusulan guru besar saya kok deadlock? Mas Amin, sesatangan ini kemarin. Jadi gini Mas Amin, ternyata ada dosen dari fakultas yang bukan fakultas Mas Amin, fakultas lain. Namanya ini, itu yang selalu tiap semester datang ke mana? Ke Mendiknas itu, ke Tepikbud, untuk mengatakan, walaupun saya bukan fakultasnya Amir Rais, tapi saya tidak setuju kalau dia jadi guru besar. Nah, dia sering ke luar negeri meninggalkan tugas. Nah, anehnya itu saya tidak pernah kenal, tidak pernah sandung apa, tidak pernah magepokan gitu, tidak pernah bertemu. Tapi memendang luar biasa apa kekurangan sukaan itu. Ya. Nah, karena menterinya ganti, kemudian teman saya dia bilang, Pak Amin, saya bilang sama dosen itu, saya kasih tahu ya Pak dosen, Mas Amin itu seminar ke luar negeri itu mengharumkan nama Gajah Mada, bukan teknik cuma lihat apa pasukan kuda atau tengok-tengok yang aneh-aneh, tidak gitu. Jadi akan saya tangani. Terus dia keluyur-keluyur pulang. Ya. Artinya apa? Artinya ternyata kita harus tahu. Kalau ada orang kurang suka pada kita itu biasalah, enteng. Ya. Saya pernah diberitahu Pak Kiai ada tokoh NU. Ya. Dia mengatakan begini, Kiai Ma'ruf Amin. Ya. Mas Amin. Risiko dari orang yang memimpin apapun itu harus selalu tenang, ya. Karena mesti ada orang yang senang, tapi juga yang nggak senang juga banyak. Ya. Nah, untuk kita itu supaya enak, ingat Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang khairul bashar, khairul anam. Sesempurna-sempurna manusia hamba Allah adalah Nabi. Dia sih dikatakan sama tengik-tengik kafir Quraisy itu majnun, sakit ayan, gila. Apalagi kita masalahnya orang biasa, udahlah. Selesai jadi enteng. Ya. Jika ada orang ngata-ngatain kita, ya alhamdulillah. Wong Nabi saja banyak yang gak suka, apalagi kita cuma sekuku hitamnya Nabi. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini saya kemarin juga apa ada di Pondok Gede jam 8 pagi ada pengajian di sana. Muhammadiyah Pondok Gede itu mengadakan MBS, ya, Muhammadiyah Boarding School. Kemudian itemnya pengajiannya itu yang lulus itu nanti harus hafal 10 juz dan hafal 50 hadis utama, ya, dengan bahasa Arab intermediate, ya. Nah, saya sekalian setiap melihat ada TPA tamat dengan Al-Quran, melihat sekolah-sekolah yang tahfidzul Quran, apalagi ini MTA, ya, ini sesungguhnya itu kekuatan dari kita punya agama. Ya. Selama Quran itu kita geluti, kita akrabi, nanti Allah juga akan selalu melindungi kita. Itu rahasia terbesar Al-Quran itu. Ya. Cuma kadang-kadang kenyataannya itu banyak orang Islam, mungkin sebagian pemimpin juga, kalau tidak baca Quran sebulan itu tidak apa-apa. Ya. Saya nggak baca Quran sehari sudah gerahuyang itu loh. Wah, apa beritanya ini? Apa? Mas Jokowi jadi capres dan sebagainya. Ya, itu misalnya begitu. Ya, jadi Quran itu kan min indillah. Ya. Absolute truth. Ya. Jadi kemudian mutlak itu Quran. Lah kalau Quran kemudian buku-buku apa tulisan perpencong budak dari Amerika Eropa juga cuma kaca beling, pecahan kaca, nggak ada nilainya. Ya. Itu saja. Karena itu saya menghasung ya supaya kita ini terus menggalakkan Quran ini. Karena itu adalah the only source, ya, sumber satu-satunya untuk perbaikan kita sekarang maupun apalagi masa mendatang. Nah, saudara-saudara, kemudian saya akan mengajak panjenengan semua untuk membuka surat Al-Hadid. Di sana itu ada sebuah ayat yang merupakan apa ayat pendek yang menunjukkan the nature of our worldly life, nature atau hakikat kehidupan dunia kita yang fana ini. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahum wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kama tali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatar musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi ketahuilah, ya, fahamilah, ya'lamu, ya, hanyalah hidupmu di dunia yang fana ini pertama-tama itu hakikatnya hanyalah permainan, la'ib, permainan valuta asing, berbagai bank untuk mengeruk keuntungan para bankirnya itu buat prediksi, kemudian mendongkrak apa harga dolar, kemudian memborong dolar dan lain-lain. Sesungguhnya ini namanya permainan, ya, permainan valuta asing. Ya. Kemudian tiap sekian waktu kita mengirim untuk SEA Games, untuk Olimpiade, untuk badminton, untuk tenis dan lain-lain, itu permainan olahraga. Kemudian seperti sekarang tahun politik itu adalah permainan politik. Ya. Ada yang mau nyapres, terus cari cawapresnya. Ada yang bertekad kita akan jadi 5 besar, ada yang 2 besar, 3 besar, segala macam. Dengan segala macam permainan kata-kata, permainan ya adu strategi dan lain-lain. Ya, itu tetap juga permainan politik. Ya, ya kemudian, apalagi main itu kan juga permainan. Ya, yang haram itu. Ya. Jadi salah satu circle atau underan kehidupan dunia itu adalah la'ib. Yang kedua, lahun. Lahun itu ya sendoguro. Ya. Cengengesan, ya, berbadutan, lawaan, ya, gergeran. Ya. Nah bangsa kita termasuk yang kebablasan. Itu apa? Lahunnya itu. Ya. Masing-masing TV itu membuat apa lelucon, ya, kadang-kadang ada pornonya, kadang-kadang luar biasa, ya, dibuat supaya tertawa terkekeh-kekeh, ya, menjelang maghrib juga lucu lagi, menjelang sahur lucu lagi, ya, pada kata Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu beliau mengatakan pada seorang yang tertawa wah, ya, itu ada satu derajat kecerdasannya itu yang hilang. Ya. Kalau hal-halnya itu sering, lama-lama akan tumbul, ya, menjadi bangsa yang betul-betul ya bangsa geblek. Ya. Tetapi ini luar biasa. Ya. Kalau di Amerika di mana itu hanya tiap malam minggu ada yang lucu itu. Ya. Di Malaysia juga ya malam weekend ada yang lucu. Bahkan kita ini perhatikan Pak Ibu, saya betul-betul perhatian. Ya, sebagai seorang anak bangsa, panjenengan perhatikan, pagi-pagi dan malam hari, hampir semua TV swasta menyiarkan siaran langsung. Ya, dangdutan, musik, megal-megal, tari-tari. Loh, ya pagi, ya sore, di hari kerja. Ya. Seluruh alam semesta ini hanya Indonesia. Ya. Yang dari kerja weekdays, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu siangnya musik megal-megal, paginya, malamnya tidak ada bedanya antara weekend dan hari kerja. Sehingga sudah sekalian, saya terkejut diberitahu Pak Amin, ini data internasional Pak Amin. Jadi kemampuan membaca yang terjelek dari pelajar di muka bumi ini nomor 2 paling rendah itu Indonesia. Ya. Nah, karena disuguhi menggergeran, dagelan, SMS-an, ya, gendeng-gendengan, ya. Ini termasuk sesuatu yang harus kita warning, ya. Tidak boleh seperti ini terus, nah kita jadi bangsa apa, ya. Bangsa yang dungu, ya, dikadalin, di apa-apakan, ya, oleh bangsa yang lebih pandai, kita seperti kerbau cocok hidung, tidak bisa apa-apa. Ya. Kemudian juga zinatul. Ya, zinah itu adalah perhiasan kilo kemilo dunia. Ya. Jadi manusia itu suka jam tangan Rolex yang 2 miliar. Ya. Kemudian Lexus ya 6 miliar. Kemudian mungkin berlian yang suka miliar-miliar itu. Ya. Rumah yang suka mengkilat itu zinah. Ya, zinah itu dunia yang mempesona kita. Ya. Bahkan kata Pak Ustaz siapa itu, kalau pengajian itu di Masjid Ta'lim itu, ibu-ibu yang pakai gelang banyak itu, Ustaz tanya Ustaz itu sambil nah, gitu, menunjukkan bahwa gelang saya sak suling-suling itu dari sini sampai. Ya. Misalnya itu ya. Jadi manusia itu memang menyukai hal-hal yang kilo kemilo itu. Ya. Dan watafahurum bainakum, saling berbangga-banggaan di antaramu satu sama lain. Ya. Merasa lebih superior, lebih sempurna, tak saya katakan tadi itu tidak boleh ya. Dan wataka surum fil ambali wal aulad, saling banyak-banyakan amwal, deposito, tanah yang luas, rumah yang hebat, kekayaan luar biasa, dan juga banyak-banyakan keturunan. Ya. Kata Allah, itu kama thali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu. Ya. Itu bagaikan air hujan yang jatuh ke tanah. Hujan yang jatuh ke tanah itu kemudian menumbuhkan ya, tanaman, pohon, bunga, buah ya, yang hijau, yang cemerlang, yang asli dipandang mata. Yang bisa menyilaukan kaum pekebun kita semua, pengebun, petani. Ya. Tetapi kata Allah, yang kamu lihat kebun, atau apa taman yang sari dan asri itu summa yahiju kemudian mulai layu fataru musfarron, kamu akan lihat akhirnya jadi menguning ya, jadi layu fayakun hutama dan akan hancur habis sirna tidak ada lagi di muka bumi ini ya. Jadi kata Allah juga kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ya. Kita ini semua akan sirna, hanya Allah yang maha abadi ya. Nah saudara, sekarang panjenengan bisa sebut siapapun ya. Tokoh sebesar apapun selain nabi ya. Selain nabi, tokoh sebesar apapun itu akhirnya juga gone out of our memory, sudah habis. Ya. Kemudian di dunia ini apapun, mesti akan menua, kemudian rusak, kemudian habis. Ya. Jadi pohon yang besar mula-mula kecil, tunas, ya, setelah tukul, setelah semi, setelah merajak, setelah apalagi, ya, kemudian juga akhirnya akan menguning, layu, kan gitu ya. Ya. Nah kata Allah, tapi ingat wa fil akhirati azabun syadid. Ya, ingat di akhirat itu ada azab yang sangat pedih di satu pihak, tapi juga ada wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Juga ada keriduan Allah, ada ampunan Allah dan keriduan ilahi. Kemudian dikunci dengan kata-kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adalah itu dunia kecuali kesenangan yang bisa menjelomprongkan, bisa menjerumuskan, bisa melupakan dari kebenaran itu. Nah kalau kita lihat di televisi ya, ada orang korupsi sampai ratusan miliar, sampai triliun dan lain-lain itu, ini memang tidak diresapi ya. Juga mengapa orang itu kok bisa kikir ya, tangannya tidak mau tidak mau mengok ya, tidak memberikan sedekah infak, itu juga dia merasa ini hidup itu abadi ya. Saudara, saya pernah bertanya kepada Pak Nasir. Pak Nasir, kalau ada toko sudah sepuh ya, sudah 70 hampir 80 kok masih berat mengatakan kebenaran, itu sebabnya apa Pak? Kan dia sudah tahu akan mati. Ya. Tidak lama lagi akan berbaur dengan tanah, ditemui mungkar nakir, kemudian dapat nikmat atau siksa kubur, itu kan dia tahu, dia baca, dia tahu agama. Nah, kata beliau, amin, itu sudah built in. Jauh mengatakan yang benar itu, karena tidak pernah berani, wis genah somben, wis genah harap digotong, ya, tetap tidak berani, sudah built in. Nah, karena ini satu pelajaran, ya, bahwa dunia ini itu akan hilang. Ya. Karena itu berinfaklah sebelum kedatangan maut, karena kalau sudah datang, laula akhirtani ila ajalin qarib, yaitu fasadaka wa akum minas solihin, menika sampun selesai. Ya. Ketika Firaun megap-megap, ya, hampir tenggelam itu, aman tu bi Rabbi Musa wa Harun, ini gak wis telat, bang, wis gelagapan. Ya. Kalau tobat itu masih gagah, masih sehat, itu boleh. Kalau sudah ngatang-ngatang, wis meh ditekani malaikat Israel, kemudian tobat, saya kira sudah terlambat. Ya. Nah, sekalian, jadi hakikat dunia itu seperti itu. Ya. Kemudian, sabiku ila maghfirotim mir rabbikum wajarnatin arduha ka'adis sama ila atwa iddat lilladina amanu billahi wa rasulih. Dalika fadlullah yuti man yasha wallahu dzul fadlil adzim, ya. Jadi mirip dengan bahasa yang ila maghfirah, kalau ini sabiku ila maghfirah. Cepat-cepatlah kau bergegas mencari maghfirah dari Allah dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang beriman pada Allah dan Rasulnya, dan itu adalah keutamaan dari Allah, fadilah, ya. Dan Allah adalah yang memiliki keutamaan yang maha besar. Jadi para wuh, saya tidak bertambah pengajian lagi, kecuali mungkin mengingatkan yang pertama, ini tahun politik, tahun yang kadang-kadang kita lupa kode etik kita, mari kita ingat sesama umat, jangan saling poyok-poyok, jangan saling apa, poyok-poyokan, ya, tetapi kita harus menjadi umat yang satu. Nek kata berbeda, itu ya sudahlah. Ya. Jangan sampai karena yang satu pakai kunut, satu tidak pakai kunut, kemudian curdaan ini kan wagu dan kuru, ya, bukan kuru tapi tidak betul, ya. Kemudian ada azan dua kali, satu sekali itu kemudian luar biasa. Ya. Jadi saudara sekalian, ini yang penting buat kita, ya. Karena ya, yang paling faham dan paling tahu, ya, untuk melemahkan umat Islam itu adalah lawan-lawan kita, yaitu dengan politik belah bambu. Ya. Yang satu diangkat, yang bawah diinjak, yang diangkat rumangsane ape berjangka juga dibanting. Ya. Jadi jangan sampai kita ini kena politik belah bambu dari orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, orang-orang apa enmaniin, ya, sekularis itu jangan, ya. Dan cara kita membentengi memang dengan apa? Dengan seperti bapak ibu ini tiap tahun, apa maaf tiap minggu, ya, baca Al-Quran, nanti kita akan insya Allah akan punya benteng proteksi yang kuat, karena resepnya kalau kita dekat dengan Allah, kita berjalan, Allah berjalan cepat, apa muhalilan. Nah, kemudian yang terakhir saya sekalian. Saya sudah berkesimpulan, ya. Salah satu kelemahan juga dari umat Islam UII itu kita kurang banyak tahlilan. Nah, panjenengan mesti kan ketawa dulu. Pak Amin kok aneh toh? Pak Amin apa wis rada kendir wae gitu, ya. Nah, tapi yang saya maksudkan itu tahlilan pada level yang tertinggi. Jadi nanti biar Pak Ustaz kita yang lebih memerinci lagi, ya. Pertama itu tahlilan yang paling rendah itu adalah at-tahlilu bil qalbi. Ya. Sambil naik sepeda motor, sambil nyetir mobil, sambil naik sepeda ontel, sambil layah-layah, ya. itu kita yaquluna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Itu berzikir dengan hati, membaca tahlil, tasbih, tahlil itu tahlil bil qalbi ya. Itu mohon juga dipersering ya. Yang kedua, at-tahlilu bil lisani ya. Tahlil dengan lisan ya. Boleh tanpa gedek-gedek, boleh pakai gedek-gedek. Tidak ada masalah ya. Bahkan saya kasih tip, kalau panjenengan suka jogging pagi hari, itu sambil tahlil bil lisani. Saya kalau pagi hari jalan kaki cepat maupun lari, itu mesti kaki kiri itu kena la ilaha illallah. Ya Allah itu kaki kanan ya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Saya kemarin nazar ya. Saya punya anak 5, yang 4 sudah kawin, yang 3 sudah punya anak semua. Itu Mbak Hanum ya, yang punya film Sembilan Cahaya di langit Eropa. Itu kan sudah 8 tahun tidak hamil. Ya sekarang sudah hamil, saya nazar. Pokoknya enum sampai insya Allah barinya Allah apa zuriyah thayyibah, Bapak mau jalan kaki dari Jogja ke Solo. Ya, sambil zikir ya. Jadi la ilaha illallah. Entah. Tetapi istri saya, Mas, Bapak sudah 10 dan 70 tahun Jogja Solo dane rame mbledhok. Cengkule ra kuat katanya. Ya, kemudian saya batalkan dengan puasa 3 hari ya. Karena memang saya kira masuk akal juga ya. Berbahaya, berbahaya. Tapi sebenarnya saya masih, ketika saya diam, apa anak saya, Bapak masih belum ikhlas Bu. Saya masih menyimpan ya rencana nazarnya itu. Nah ini istri saya 6 hari setelah pemilu itu kan mau tilik susah ke Eropa. Mumpung ke Eropa mungkin saya tetap akan jalan. Mungkin memang ikut boleh nanti ya. Dari Jogja ke Solo. Mampir ke Klaten, tidur di Klaten, kemudian kita lanjutkan sampai ke MTA ya. Terus kalian ya, jadi mudah-mudahan ya. Terus kalian ya, jadi sama tadi itu bahwa kita ya umat Islam ini itu memang dia ya, harus konsisten ya. Nah kemudian yang terakhir ini politik, tapi bukan politik praktis ya. Lanjut dengan kalau mengajukan pertanyaan, Pak Amin, kok angkatan darat, laut, udara kita dan keputusan kita itu kok persenjataannya udah agak kuno ya? Kok tidak diberi senjata alat-alat yang modern? Ya. Pertanyaan kedua, Pak Amin, itu jalan-jalan rusak, jalan-jalan nasional, provinsi, kabupaten kok rusak? Kok nggak lekas diperbaiki ya? Gitu loh. Dan pertanyaan berikutnya, Pak Amin, itu di Jepang bisa maju karena anggaran litbangnya itu sampai 12%. Di Jerman maju karena sampai 14%. Nah kita itu nggak maju-maju karena litbangnya itu sulit berkembang, ya. Litbangnya itu cuma 0,% Kemudian pertanyaan lebih gawat lagi, Pak Amin, negara kita kan negara yang kaya raya, kok rakyatnya kok masakin, buah mustanafin, buah duafa? Nah jawabannya Bapak Ibu, itu buka surat An-Nahl 75 dan 76. Saya tanya berapa nih ya? Pak, Mas, saya jam berapa? Habis. Waktunya? Waktunya untuk tanya jawab. Waktunya untuk tanya jawab. Oh, tanya jawab. Ya, halo. Ini terakhir. Nah sekarang jawabannya, ya. Jadi jawaban saya ini insya Allah tidak jauh dari kebenaran. Ya. Saya pernah ada di pusaran politik nasional. Saya jadi ketua MPR, waktu itu ketua lembaga tertinggi. Ya. Saya sudah bergerak, agak paham lah, saya sudah paham lah insya Allah. Ya. Masalah jeruannya negara kita ini. Ya. Mengapa kita tetap du'afa? Mengapa kita tetap masakin? Mengapa prestasi ektek kita juga belgedes? Ya. Mengapa pengangguran juga masih meluas? Ya. Mengalami lingkungan juga hancur-hancuran? Ya. Itu karena sekalian pemerintah dan negara kita, ya kita semua, gak usah menyalahkan siapa-siapa, ya, itu telah mengorbankan kepentingan bangsa dewek untuk kepentingan bangsa luar. Ya. Jadi kalau ada bangsa-bangsa di bumi dan alam semesta yang lain, ya, ada kata planet-planet yang seperti bumi ini, banyak manusianya, misalnya seperti kita makhluk, ya, itu yang paling aneh bin ajaib bin jahil murokab, ya, itu mungkin kita. Ya. Allah meletakkan sumber daya alam, ya, yang namanya migas, batu bara, kemudian krom, besi, baja, manhan, ya, minyak dan gas di perut bumi kita itu. Kalau pakai nalar yang logis dan islami, itu terutama untuk kepentingan bangsa bersangkutan. Ya. Tetapi entah jin mana yang membisiki, ya, sehingga para pemegang keputusan kebijakan pertambangan, perekonomian, kehutanan, perkebunan, pertanian, perbankan, dan semuanya mengunggulkan kepentingan orang lain dari kepentingan bangsa sendiri. Saat ini direkam, didengar wartawan, ya, saya omongnya harus pakai fakta dan angka, cuma terlalu lama nanti. Ya. Kita ambil contoh kecil. Contoh yang klasik, ya. Di dunia yang luas ini, lima benua, ada tambang emas yang paling besar, namanya tambang emas Freeport-McMoRan di Papua. Saya pernah ke sana. Ya. Nah, Freeport-McMoRan itu dipersilahkan menambang emas, perak, tembaga, dan segala macam itu oleh pemerintah sejak zaman Pak Harto itu. Sampai sekarang, ya, bahkan belum selesai kontrak, diperpanjang sampai 40 tahun lagi, saya tak nggak tahu entah kapan sampai selesai. Ya. Itu perolehan kita, itu cuma maklenik, cuy. Ya. Jadi setelah emasnya digotong, diangkat, dibawa ke Jepang dan Spanyol, digodok di sana, lantas ini Amerika bilang, Indonesia, kami ini negara yang hebat, negara yang jujur, percayalah. Kamu harus percaya. Ini loh tata bukunya, ini bookingnya, ya. Ini bookkeepingnya, ya. Jadi kita dapat tahun ini dapat laba katakannya 5 miliar dolar. Nah, Anda kan bangsa yang baik, bangsa yang dermawan, jadi kami kasih 1% saja. Terus pemerintah Indonesia inggih matur nuwun ndoro Amerika tinimbang boten pun paling napa sampun lumayan sangat 1% sampun sae. Ya. Ini luar biasa, ya. Dan sekarang masih berjalan. Ya. Di blok Cepu itu, ya, di bawah tanah ada entah berapa juta barel. Itu ketika Menlu luar negeri zaman George Bush kesini, ya, datang, ya, kemudian bilang ini blok cepu, sudahlah kita yang melaksanakan, kita yang mengambil, Anda tenang saja. Ya. Nanti Anda dapat 85%, kami cukup 15% saja. Kita margo rodo rapati pinter, apik mas, apik saiki, apik mlebu akal. Nah cuma free apa cuma Exxon Mobil mengatakan, tetapi Anda tenang saja, ya, yang melaksanakan kami. Nanti kalau sudah diambil namanya itu operation cost, yaitu jadi apa biaya dari operasi itu, biaya dari mengambil apa konsentrat sampai jadi minyak, kemudian biaya dokter-dokter, insinyur dengan segala macam kebutuhan keluarga termasuk teknik dan lain-lain, nanti saya dikurangi, baru kita ambil panjenengan untuk saya 100%, kulo cekap 11%. Tetapi sudah diambil banyak sekali sehingga jatuhnya itu bangsa yang 25 juta ini lebih kecil dari beberapa gelintir uang Amerika yang sudah ya katakanlah mengibuli kita. Apakah kita tidak tahu? Saya juga tidak tahu. Atau kalau memang tidak tahu, itu jahil murakab. Ya. Rajulun layadri, layadri anahu layadri, fadalika jahil murakab, fajtanibuh. Ya. Wes orang ngerti yang dia orang ngerti. Yang rumah sana yang ngerti. Ya. Nah, jadi, jauhilah. Ya. Terus kalian, ini hal-hal yang fundamental. Ya. Nah jadi kalau kita membaca ayat 576 Al-Nahl tidak bakalan, ya, karena di itu di ayat itu kita disuruh menjadi bangsa yang unggul, bukan dan mamlukan, bukan bangsa yang terbelenggu, bangsa budak, bangsa kuli, bangsa sahaya, tidak. Ya, tapi kita merdeka. Ya. Andai kata Quran dibaca, ditangkap nilainya dan dikejar, karena tidak, ya, seperti sekarang keadaan kita. Negeri yang subur, negeri yang kaya, tapi sekali lagi penduduknya kadang-kadang masih kebanyakan miskin, papa dan lain-lain. Ya. Ada cerita lucu saya sekalian. Terus saya sekolah di Chicago, saya mengambil mata kuliah ekonomi negara-negara berkembang. Propecongnya itu profesornya tidak tahu kalau di kelasnya ada orang Indonesia. Dia mengatakan, saudara-saudara, pemirsa, siswi, ada contoh yang aneh di dunia ini. Ada negeri yang punya segala-galanya, tapi tetap melarat, yaitu Indonesia. Tuh, saya, terus semua lihat saya itu. Terus dia tahu, are you Mr. Indonesia? Yes, sir, I'm from Indonesia. Sorry. Gitu ya. Tapi sudah terlalu dikatakan. Ya. Nah, sekalian, sehingga teman saya itu mengatakan, Pak Amin tahu beda Indonesia dengan Saudi. Tuh. Indonesia ini Pak Amin apa-apa ada, tapi tidak ada apa-apa. Tuh. Nah Saudi tidak ada apa-apa, tapi apa-apa ada. Ya. Artinya lebih makmur, tidak ada antrian apa yang tunjangan tunai itu. Ya. Kemudian ya sudahlah kita sudah tahu. Nah sekarang terakhir mari kita resapi Al-Quran. Kita jaga ukhuwah di antara kita semua. Kemudian mudah-mudahan MTA terus berkembang, ya, untuk kemaslahatan agama kita, bangsa dan negara. Dan sekarang waktunya untuk al-asilah wal-asbibah, ya, question and answer. Cuma jangan tanya berat-berat, ya. Yang kira-kira saya bisa jawab yang enteng-entengan saja. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Amin. Sebelumnya hanya usia pirsa perempuan bahwa kajian ini dilaksanakan rutin setiap hari Ahad dari jam 7 hingga selesai, terbuka untuk umum tanpa undangan, dan empat lantai ini penuh yang dihadiri sekitar 6.000 jamaah setiap minggunya. Masya Allah. Nah, karena waktu yang terbatas, termin pertama satu putra satu putri. 15 silakan. 15 tolong dihidupkan atau ganti 40 38 33 dulu, putri dulu, putri dulu. Yang 15 tolong dihidupkan. Putri silakan, 33. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Linda yang ingin saya tanyakan, seperti yang dari awal tadi dijelaskan oleh Bapak Amin Rais, bahwa Indonesia itu termasuk negara yang tidak cemerlang dalam arti keislamannya itu ya, berbeda dengan negara-negara yang seperti Malaysia itu dan lain-lainnya yang tadi. Yang saya tanyakan, Panjenengan sebagai salah satu tokoh di Indonesia, bagaimana cara untuk merubah agar Indonesia ini bisa menjadi negara yang cemerlang dalam beragama, dalam memahami Islam ini, karena di Indonesia mempunyai banyak bermacam-macam keanekaragaman dalam memahami Al-Quran itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Linda dari Pluro ini ya. Jadi ini pertanyaan yang saya kira sangat fundamental ya. Negeri Muslim terbesar adalah Indonesia ya. Tapi mengapa Islam belum bisa mengangkat ya, kondisi umat kita ini, sehingga kalau dikatakan cemerlang jelas belum, tapi kalau meleset insya Allah juga tidak ya. Jadi kita masih tengah-tengah ya. Masih bisa mentas ya. Kalau sudah tinggal ngawe-awe gitu di atas permukaan air, cuma tinggal tangan ya, kemudian akhirnya, tapi kelihatan masih ya, masih bisa enggak insya Allah ya. Nah jadi memang saya kalau melihat ya, Anwar Ibrahim, Mahathir Muhammad, Pak Badawi, Syekh Najib ya, itu umumnya beliau-beliau ini itu fasih dan at home dengan kerasan, kerasan dan baca faham ya, dengan Quran itu ya. Tetapi di kita ini memang kadang-kadang belum ya. Banyak intelektual Muslim itu sejak kecil sampai sudah tua, apalane mengkulhu karo ili ilah kuraisin ya. Saya pernah punya teman, saya tinggal ke Amerika 2 tahun, saya selesai, saya imam makmum dengan dia, saya tanya, mas tolong tambah-tambah, insya Allah nanti akan mencengangkan 3 tahun lagi. Nah 5 tahun setelah Amerika pulang lagi ke rumahnya, sama saking imami, isa, masih itu lagi ya, tambah arwaita lagi lumayan lah ya. Terus kalian, jadi ini kondisi kita itu, memang Quran itu belum membudaya. Ya. Maka ada cerita yang bergurua itu loh, di BPM itu ya. Katanya setan itu selalu memantau orang-orang Islam ya. Kalau ada orang Islam memegang Al-Quran pagi-pagi, wah ada didikan, wah moga-moga meng di setan salah kena ya. Nah ketika dipegang apa, setan sudah didikan, kemudian disulai, tentunya hilang, dikembalikan kerak. Setannya juga alhamdulillah. Ya. Setan juga percaya pada Allah, juga alhamdulillah juga. Ya. Nah kemudian kalau sudah duduk itu sekarang aja diwocok, ya diwocok bahaya gitu loh. Kemudian ketika mau dibaca, dengar apa TV kok ada berita, terus dia lepas, ya atau ada keluar nuwun, ya sudah hilang. Setannya lagi alhamdulillah. Ya. Nah, kalau sudah dibaca, itu mulai deg-degan. Sebenarnya sudah agak panas. Ya. Sudah meriang. Wah, cilaka saya. Gitu. Si mukmin ini bakal mendapatkan setrum dari Al-Quran. Dia jadi bisa umat yang muncer, umat yang gagah, umat yang punya percaya diri, dan umat yang jauh dari godaan setan. Gitu. Nah, jadi setan saja tahu ya, bahwa kekuatan Islam itu pada Al-Quran tadi. Ya. Nah sekarang kembali kepada pertanyaan Ibu Linda ini. Memang ini mungkin bukan urusan 1-2 tahun. Ya. Tetapi kita harus punya optimisme. Ya. Terus kalian, seperti Universitas Islam Indonesia itu tidak akan berikan sarjana S1, apakah itu hukum, ekonomi, engineering, teknik, kimia, sebelum bahasa Al-Quran. Sehingga sekarang 7 jilid bahasa Al-Quran cepat itu menjadi laris di kalangan mahasiswa-mahasiswa, bahkan para dosen yang masih kurang fasih bahasa Al-Quran itu. Ya. Ini gejala yang sangat bagus. Ya. Nah, saya melihat Alhamdulillah, ya, itu di ITB, di UGM, di ITS, di UMS, di UMS, ya. Ini tiap Ramadan, sekarang ada Ramadan on campus. Ya. Yaitu para mahasiswa kita itu, terawih bersama, ada ceramah, apalagi kalau bukan mengenai Al-Quran. Ya. Bahkan Pak zaman Pak Harmoko itu sesungguhnya ada hal yang menurut saya itu mungkin maunya lain, ya. Ada tarwih keliling. Buat saya itu bagus, ya. Karena birokrat-birokrat itu ketika tarwih nggak mau ceramahnya mesti Quran. Tidak mungkin membaca kitab sendini atau gadoloso, tidak, pasti Islam, ya. Nah, sekarang pun Bu Lida, kita memang merubah negeri dan bangsa kita ini tidak bisa overnight, tapi perlu waktu. Sekarang ini Anda mungkin tidak percaya, rombongan umroh dari Jakarta ke Saudi itu per hari sudah 8-10 ribu per hari. Ya. Nah, setahun berapa juta? Ya. 10 tahun, nah, jadi berapa, ya? Apalagi sekarang haji harus ngantri dan sebagainya. Jadi kalau saya melihat gejala, ada santrinisasi di kalangan kelas menengah, intelektual sudah lama, dan lain-lain. Ini saya kira merupakan harapan kita, tapi kita juga harus mempush lagi supaya kecintaan umat pada Qur'annya itu betul-betul mendarah, mendaging. Nah, sekalian, saya naik haji pertama kali tahun 73, akhir. Ya. Waktu itu agak aneh, ada orang muda kok naik haji. Waktu itu kalau sudah naik haji, sudah sepuh, yang kira-kira sudah ya 70-an atau 60-an ke atas. Ya. Jadi ada dosen naik haji itu lucu lah. Wong enom mau naik haji. Ya. Sekarang ini mayoritas hujjaj maupun yang umroh, ya, itu adalah orang muda. Ini juga hal yang insya Allah, ya, membuka kita. Ya. Nah, kalau bangsa kita ini sudah terbuka wawasannya, Qur'annya diresapi, nanti pada gilirannya juga tentu akan menyadari bahwa ekonomi yang seperti sekarang ini tidak betul. Bahwa penegakan hukum yang brengsek juga tidak betul. Tapi belindahannya termasuk tugas kita jangka panjang. Ya, saya kira itu. Ya, silakan. Nomor 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan, nama saya Subrata. Kebetulan sama dengan Mbak Linda dari Blora, Pak, ini. Namun tidak semayang. Dan sekali lagi ini mohon maaf untuk Bapak Amin Rais, Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Saya sebenarnya kangen dengan Pak Amin. Sejak reformasi, saya melihat Pak Amin menggebu-gebu di media. Yang saya lihat hanya di media. Sampai saya itu sekarang, beberapa waktu yang lalu, tidak nazar tapi punya uni, Pak. Umpama saya itu ngerti dalamnya Pak Amin Rais, saya kepengen soan. Belalah ini ketemu di sini pas ngasih tidak jarak ini. Saya membawa 19 rombongan, keluarga kelompok baru, ada yang hanya pendengar radio, belum salat, belum ngaji, ikut ngaji di sini. Nah, ini luar biasa ini. Ini warga Ketringan, Ciket Blora. Nah, saya mempertanyakan pada Pak Amin Rais, sebelumnya mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak sengaja menyinggung perasaan Pak Amin. Sebagai tokoh reformasi, saat ini Pak Amin Rais seperti ditelan bumi. Ya. Kalau orang Jawa, orang desa mengatakan keplok tangan ginantung sikil. Menghilang dari peredaran, boleh dikatakan kalau bahasanya ketoprak itu tinggal gelanggang colong pelayu. Nah, bentar. Setelah reformasi dengan ratusan bahkan ribuan manusia yang menjadi korban meninggal dunia akibat paten-patenan. Tapi mati tenang itu. Pak Amin Rais tidak pernah kedengaran dan tidak meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini boleh saya rasakan kurang amanah. Tidak sesuai dengan jiwa reformasi yang diharapkan oleh Bapak Amin Rais yang sangat mulia. Oleh sebab itu, saya berharap saat ini Pak Amin Rais, dalam sebuah hadis, kurang lebih ini tidak pas artinya, bahwa apabila suatu pekerjaan diberikan kepada yang tidak ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Nah sekarang ini, banyak sekali caleg-caleg bermunculan Pak Amin, karena tadi Pak Amin juga menyinggung zaman politik ya Pak Amin, ya, tahun politik, dengan bebas ingin mencalonkan diri, ingin mimpin negara. Seperti pemulung ingin jadi caleg. Sopir taksi ingin caleg. Ini benar, ini di TV seperti itu. Bahkan, ya banyak lagi lah pokoknya. Nah, dalam hal ini, karena waktunya sudah siang Pak Amin. Iya. Bagaimana Pak Amin Rais selaku tokoh reformasi menyikapi hal ini sesuai dengan tujuan reformasi yang Pak Amin Rais dulu gembar-gemburkan non sewu ini disemarakan seperti itu, ya. Sehingga harapan saya selaku orang Islam UII yang tadi disampaikan oleh Pak Amin Rais, yaitu umat Islam Indonesia bisa berkembang, perpecahan tidak berlarut-larut, musibah segera berhenti, pemimpin-pemimpin sekarang bisa menjadi amanah. Dulu IPTN ada, sekarang bahkan lengkap seperti hilang dari peredaran. Ini saya menilai suatu kemunduran. Bagaimana Pak Anies, Pak Amin Rais selaku tokoh reformasi untuk menyikapi dalam hal ini. Nah ini mungkin ada yang akan menambah. Ya cukup Pak. Cukup. Oh iya. Cukup, ya. Cukup. Terima kasih Bapak. Cukup. Saya kembalikan. Cukup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja Bapak. Saya nambah Pak. Mohon kenal nama saya Inggris Pak. Dari Kemolong, jadi saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak di awal. Pak Amin Rais adalah untuk pemaparannya enak kita dengar, dan salah satu Pak Amin Rais itu adalah seorang tokoh yang sudah di mancanegara sudah mengenal, tapi di dalam Al-Quran bahwa sesama umat kita tidak boleh memperjelek satu dengan yang lainnya. Tapi Pak Amin tadi sedikit menyinggung tentang politik. Kalau enggak salah, Pak Amin itu adalah pernah menjadi seorang majelis permusyawaratan rakyat dan sekaligus menjadi ketua. Tadi pemaparannya mengenai tentang masalah minyak, terus masalah batu bara, masalah tentang pertambangan. Saat ini seakan-akan bahwa negara itu belum bisa mengentaskan. Tapi Pak Amin pernah menjadi seorang pemimpin negara. Kenapa itu tidak bisa mengentaskan? Nah ini sebagai catatan kita. Jadi kita harus memedomi bahwa kita itu orang Islam tidak boleh memperjelek satu dengan yang lainnya. Tadi menyinggung Pak Joko. Nah ini tadi sebentar lagi kita ada pemilu presiden. Kalau Pak Amin itu memang bisa memperjanjikan ataupun bisa dikatakan bahwa nanti itu menjanjikan terhadap kita, bahwa Pak Amin itu menyalonkan diri menjadi presiden dan masyarakat semuanya ini menjadi makmur. Itu Pak tambahan dari saya, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, silakan. Nah, sekarang dengarkan jawaban saya ya. Ini Pak Subatah dari Blora dan Pak Igus dari Gemolong. Ya. Saya ingatkan ya, mbah kita itu wong Jawa itu nduwe unen-unen. Gampang wong waton maoni, angel wong maoni maton, ya. Dan yang kedua, penonton sepak bola lebih pinter dari yang main pasti, ya. Oh alah, sikile pekor mending leboke ruput, ya. Oh alah, menggari nyundul ya meleset, ya. Ya, itu namanya para penonton ini lebih tahu dari saya sendiri. Ya. Saya juga mohon maaf supaya cetok wilo-wilo. Ya. Nah, yang Pak Igus tadi itu belum pernah membaca Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Memang saya ketua MPR, ya, lembaga tertinggi, ya, yang memilih dan kalau perlu melengsarkan presiden. Ya. Tetapi yang bisa menghentikan pertambangan sejenis coplok asing, yang bisa menentukan supaya TNI polisi diberikan perangkatan yang lengkap, yang bisa memberikan HPH tidak sembarangan, yang bisa menghentikan segala macam, bisa memberikan hukum, itu namanya presiden. Nah, saya pernah mencoba jadi capres dengan kebaikan budi Pak Ustadz Sutino, semua beratus-ratus bis dibawa ke Magetan. Ya, sama singkatnya sampai meninggal dunia tidak ingat, tapi tidak pernah lupa jasa beliau itu. Ya. Ewa semono mengintuk 15%. Ya. Jadi yang dimohi rakyat itu memang lain. Ya. Bahkan dulu partner saya, ya supaya Anda tahu, Pak Siswono itu ketemu orang Singapura diberitahu, Pak Siswono, Anda dan Mr. Rais itu keliru. Membuat jargon atau semboyan jujur, cerdas, berani. Enggak laku. Gitu loh. Kalau jujur, cerdas, berani nanti itu, yang sarang-sarang korupsi, bunga segala macam, ojo nganti. Ya. Kemudian yang sok adu jago, yang sok jemeh, yang segala macam itu, ojo nganti. Ya. Tetapi lebih enak itu bersama kita bisa, itu lebih enak. Ya. Ini ternyata saya enggak itu juga sahabat saya, ya. Nah, jadi saya kira begitu. Kemudian Pak Subasa, sesungguhnya saya itu memberikan contoh, ya. Saya dulu waktu masih muda itu dikatakan, wah, Pak Amin koyo koboi. Terutama Ramadan, pagi sudah mesti mengisi pengajian, siang kuliah zuhur, malam terawihan, tidak henti-hentinya. Bahkan tiap Jumat itu sakut buah di masjid besar, sebuah tak iya-iya. Yang benar istri saya itu cukup bijak, mas. Yang sampean terus-terusan, terus yang angkatan luweh nom itu kapan tampil. Ya. Sekarang ini saya khutbah cuma 4 kali setahun. Ya. 2 masjid besar, 2 syuhada, dan 2 masjid Gajah Mada. Ya. Karena ini, yang sudah hampir maghrib harus tahu diri. Ya. Saya ini insya Allah jadi, insya Allah katanya kalau dijadikan tokoh atau pemimpin, itu yang meniru falsafah matahari. Ya. Dan Kangsal Injing seringnya sampun trontong. Ya. Jam 8 sampun duha, jam 12 duhur, pas di tengah. Kemudian mulai lingsir, asar. Kemudian huruf, sunset. Lah kalau saya seperti mau, Pak, enggak maju lagi. Lah aku wis meh maghrib kok maju neh. Ya. Wong dhewe isih gagah we, ora ada milih ya toh? Ya. Nah, ini ada cerita sedikit, ini lelucon saja ya. Saya ditanya, Pak Amin kok gagal jadi presiden itu kira-kira di mana kesalahannya? Saya bilang yang salah itu mbah saya. Mbah Wiro Sugarmo dari Gombong itu. Gimana Pak Amin kok bisa mbahnya disalahkan? Waktu saya kecil, kalau saya libur itu pulang, liburan ke kakek saya itu, saya kelas 5 SD pernah dipegang kepala saya, dilus-lus ya, pakai bahasa penginyongan itu. Bahasa bilang, Amin, putu inyong, tak dungakna, muga-muga besok jadi pemimpin Muhammadiyah. Duanya makbul, saya jadi ketua umum Muhammadiyah di Aceh, dipilih 98,5% suara. Luar, belum pernah ada seperti itu. Ya. mbah saya itu salahnya, mestinya kan juga ada lanjutannya, takduk kena uga jadi presiden gitu. Nah, tapi karena duanya cuma separuh, ya itulah saya oleh Allah takdirkan kalah. Terus ya sekalian, ini supaya Anda tahu, ceritanya ini tidak ada di Quran. Ya, Pak Subatah dan Pak Agus dan Igus semua saja. Ya. Ini sesungguhnya kalau saya ceritakan, itu susah pernah marah. Mas, ojo diulangin deh. Terus aku rasanya kerungkui. Gitu. Jadi begini. Ya. Jadi waktu Pak Habibie itu ditolak pidato pertanggungjawabannya, saya adalah ketua MPR waktu itu, kemudian Pak Habibie tidak maju lagi sebagai capres. Kemudian rapat malam hari dari jam 12 sampai jam 4 pagi menjelang subuh itu di rumahnya Pak Habibie. Saya datang terlambat karena masih menyelesaikan segala macam. Jam 2 dini hari saya baru datang jam 2 dini hari. Di sana ada Pak Wiranto, wadah tokoh-tokoh TNI, tokoh-tokoh golongan karya, tokoh-tokoh Golkar, tokoh-tokoh Partai Keadilan, tokoh-tokoh P3, tokoh-tokoh Partai Bulan Bintang, tumplek-plek di rumah Pak Didi itu. Saya mengatakan, Mas Amin, Anda sudah kita tunggu 2 jam ini. Gitu. Sekarang kesimpulan rapat ini mau saya sampaikan kepada Anda. Jadi tadi Pak Abi mengatakan karena saya sudah tidak maju, sudah ditolak pertanggungjawaban saya tahu diri. Kemudian kita tawarkan siapa yang mau maju bersaing dengan Ibu Megawati. Ya. Pak Wiranto tidak mau, Pak Akbar tidak mau, Pak Hamzah Has tidak mau, yang lain tidak mau. Ya. Semua ini Pak Amin sepakat Anda besok harus maju. Jadi tolong Pak Amin, ini musyawarah kita jangan dimentahkan. Dan komputer di otak saya yang kecil itu terus berjalan, berproses. Tek, tek, tek, tek, tek. Golkar tambah P3, tambah PAN, tambah PKB, tambah Partai Keadilan, tambah TNI, polisi, tambah usaha golongan. WS, 67% pasti menang. Terus saya mengatakan Pak Habibie, saya dalam hati terharu, menangis dan bangga kepercayaan ini, tetapi saya tidak bisa. Mengapa? Sambil mengatakan, mengapa? Pak Habibie, saya ini kan baru 11 hari disumpah, 5 tahun jadi ketua MPR. Apa kata dunia? 11 hari belok, suruh tikungan, nyapres, menang, ya. Nanti kemudian ini apa? Tugasnya belum selesai, sudah mencolot jadi presiden. Berarti Pak Amin, jangan begitu. Ada contoh, Pak Adam Malik itu ketua MPR, kemudian ditinggalkan jadi wakil presidennya Pak Harto. Jadi ada contohnya, tidak ada masalah. Pak Bibi, yang pertama saya tidak mau mencuri dukungan, amanah saya 5 tahun. Dan yang kedua, saya sudah membuat poros tengah. Ya. Poros tengah itu, kemudian memang di antara kita itu, sekalipun ada beberapa kelemahan barangkali, tapi yang sekarang ini acceptability, ya, paling tinggi, itu memang Abdurrahman Wahid. Suka apa tidak? Ya. Jadi Pak Habibie, saya tidak ingin menambah luka umat Islam. Setahu saya, dulu Mas Umi itu setiap kali bentuk kabinet, mesti NU dikasih enteng-entengan. Ya. Tapi Perdana Menterinya, Bandana Rahab, Muhammad Nasir, Menteri Keuangan, Jodh Bisono, Menteri ini itu, cuma Menteri Agama diberikan NU, yang lain seperti tidak. Nah, kalau saya mengulang itu, nanti apa kata dunia lagi? Ya. Enggak, Mas Amin. Jangan seperti itu. Nanti teman-teman Nahdin itu bisa dan Melarjo, Adi Sasono semua bisa menerangkan bahwa yang kita mau itu bukan kusur, tapi Anda. Enggak Pak, udah Pak. Saya pulang dulu. Saya akan minta petunjuk dari ibu saya. Ya, karena setelah Allah kan ibu. Nanti saya kasih tahu hasilnya. Terus saya telepon dari Jakarta pakai bahasa Jawa, Bu. kula gadah masalah ingkang angel. Dados dalu menika Bu Pak Bibi sak kanca menika rapat kula dipun menapa dipun dawuhi supaya dados capres mising-mising siang. Menurut petangan Bu, kula mimbang insyaallah amargi sudah 100% langkung. Tapi ibu saya itu dia bilang gini, beliau, Min, kaplingmu ya ketua MPR kuwi titik benik jret. Kuwi du kaplingmu, kaplingmu ketua MPR 5 tahun nganti rampung ya kuwi wis aja tergoda. Kemudian saya mengatakan Al Bibi, ibunda saya cinta itu mengatakan tidak, siapanya tidak. Saya tetap polos dengan akan menjalankan aturan rahim. Ya. Dan betul, ya. Kemudian ada salawatan badar pertama kali di MPR, yaitu ketika khusus jadi presiden. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu sebatas panjenengan, ini sudah hampir jam 12, ya. 1 menit lagi, keadaan sekarang sudah jauh lebih sulit. Ya. Karena apa? Ya, singkat cerita, kekuatan modal ekonomi sekarang sudah menggenggam politik. Ya. Dulu waktu Bung Karno lengser itu masih gampang, masih dihitung-hitung iso. Sekarang ini sudah agak sulit, tetapi tetap jangan putus asa, ya. Masih ada jalan lain. Caranya bagaimana? Tentu nanti saya bisik-bisik dengan Pak Sutino, ya. Bukan nanti apa ini penting soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Amin atas tausiahnya silaturahmi ke Majelis Tafsir Al-Qur'an. Bagus lebihnya kita berikan pada Al Ustaz. Silakan. Baik Bapak-bapak Ibu dan sekalian, terima kasih atas tausiah yang diberikan oleh Bapak Amin Rais, Profesor Dr. Amin Rais, yang tadi menerima pertanyaan dari Bapak Duro dan dari Pemolong, ya. Yang mudah-mudahan jawaban tadi bisa membuka wawasan, bisa mengerti. Ya, ada selanjutnya kita tunggu perkembangan berikutnya dan negeri kita. Mudah-mudahan Allah memilihkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang amanat, yang jujur, yang bisa mengendalikan negeri ini lebih baik daripada yang sekarang. Juga wakil-wakil rakyat yang akan kita pilih untuk 5 tahun mendatang, mudah-mudahan ada perubahan juga yang lebih baik daripada yang sekarang. Kita mohon kepada Allah dan pertolongan Allah untuk mengadakan perubahan negeri yang mayoritas beragama Islam ini, ya, akan diadakan perubahan-perubahan yang lebih baik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah SAW. Baiklah Bapak-bapak, Ibu dan Saudara sekalian, saya rasa pengajian siang hari kita cukupkan sekian. Ada penyerahan jimat dan permohonan doa, Ustaz. Oh ya, mari. Penyerahan jimat yang pertama dari Bapak Jumali Jambangan Mondokan Tragen, pendengar Radio Persada FM, berupa kitab Setambul, khasiatnya untuk kewibawaan. Ya. Kemudian yang kedua dari Bapak Trimo Gantiwarno Mateseh Karanganyar, berupa batu kecil namanya Kiai Gono Putih untuk keselamatan. Ya, jadi di almari nah kiainya sudah berapa ya? Ini ke Setambul. Mungkin sudah ada 40 biji ini, Istanbul untuk jimat. Jadi koran yang besar ini sudah, ya, tidak pernah dibaca, sekarang senang ngopeni begini nih. Nah, dihapusi oleh dukun-dukun itu. Terus? Berikutnya yang ketiga dari Bapak Ehwan, kalangan Andong Boyolali, berupa tongkat dan 4 keris, peninggalan orang tua. Kemudian yang keempat dari Bapak Sugiono Wayud Jiwan Madiun, pendengar Radio Persada FM, berupa pusaka kudi dan menyampaikan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan sebenarnya, Ustaz. Kemudian yang kelima dari Ibu Muhammad Samto Purwodadi Barat Magetan, berupa 2 keris peninggalan orang tua. Kemudian yang keenam dari Bapak Narso Raharjo, Delanggu Klaten, pendengar radio Persada FM berupa sebuah keris. Kemudian yang ketujuh dari peserta akad pagi tidak mengirimkan nama dan alamat berupa satu bungkus plastik berisi dua sabuk keselamatan dan empat jimat tulisan Arab dan satu semar mesem. Kemudian dari Ibu Asih cabang Pakem Jogja. Dari Ibu Asih cabang Pakem Yogyakarta. Kalau banyak-banyak saudara kami yang menyerahkan jimat semar mesem, saya mengirim makanan semar mendem yang sering ditanyakan Ustaz. Ya, ini bermanfaat ini. Semar mendem. Ya, terima kasih. Ini malah betul ini. Ya, daripada mesem pilih yang mendem ini. Belum saya akhiri, ini ada titipan salam yang mengikuti pengajian dari jarak jauh. Satu kepada Bapak Profesor Amin Rais, kedua juga kepada peserta jihad pagi. Jadi peserta dari yang mengikuti kajian ini, satu dari Abu Dhabi, dari Medan, dari Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Lahat, Bujang, Gresik, Banyuwangi, Sanggau, Angsana, Intab, Luwu Timur, dan dari Papua. Kirim salam buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali kepada saudara-saudara yang ikuti kajian ini dari jarak jauh. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Baiklah, pengajian siang hari ini mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.